Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Latifah Al-Jami'ah fi usul al-fiqh al-muhimma karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Setelah khutbatul hajah dan menjelaskan metodologi beliau di dalam penulisan serta menyinggung beberapa keistimewaan dari risalah ini, beliau masuk di dalam pembahasan menjelaskan tentang makna usulul fiqh. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun, fasal. Iya, kata fasal itu kalau dia di dalam bab biasanya untuk membedakan sebuah pembahasan dengan pembahasan yang lainnya atau memulai jenis dari pembahasan tapi masih terkait dengan bab tersebut. Karena memang semuanya terkait dengan bab usul fikih, maka dibuat di dalamnya fusul, beberapa jenis pembahasan. Dan ini uraian tentang definisi dari usul al-fiqh. Kata beliau rahimahullah, usulul fiqhi hiyal ilmu biadillatil fiqhil kulliyah. Wadhalika anna al-fiqha imma masailu yutlabul hukmu alaiha biahadil ahkamil khamsah وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه معرفة المسائل والدلائل. Iya. Kata beliau usul fikih adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih secara kulliyah. Dalil fikih yang mempunyai cakupan umum. Hal tersebut karena fikih itu terbagi dua, kadang dia sebagai masail, jenis-jenis permasalahan, jenis-jenis pembahasan. Yutlabul hukmu alaiha, yang hukum tentang masalah atau pembahasan itu dicari sesuai dengan salah satu dari lima hukum yang akan diterangkan nanti dari ahkam asy-syar'iyyah. Apakah dia wajib, mustahab, atau mubah, atau dia adalah makruh atau haram. Iya, ini lima jenis hukum ya, dan begitu pembahasannya, pembahasannya kalau di pembahasan fikihnya. Kalau di pembahasan usul tidak dikatakan wajib, tapi dikatakan al-wujub wal-istihbab wal-ibaha wal-karaha wal-tahrim. Beda bahasanya. Wa amma dalail, wa imma dalail yustadallu biha ala hadhil masail. Dan fikih itu kadang dia dalail. Iya. Dalil-dalil atau pendalilan-pendalilan yang dijadikan sebagai argumen untuk masalah-masalah itu tadi. Baik. Jadi di sini rahimahullah penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di menguraikan definisi usulul fiqh langsung kepada mana usul fikih itu sendiri apa. Iya. Nah, umumnya para ulama ketika membahas definisi usul fiqh, mereka bahas dari dua sisi. Sisi yang pertama, definisi usul fiqh ditinjau dari sisi kalimat usul fiqh itu mengandung dua kalimat. Kalimat usul dan kalimat fikih. Maka usul punya definisi dan fikih punya definisi. Tinjauan yang kedua dilihat dari sisi tarkib. Ketika disambung antara usul dan al-fiqh bersambung, disebut bersama, maka itu adalah sebuah cabang pembahasan punya definisi tersendiri. Ya, sama seperti kita dalam masjid. Masjid itu apa? Definisinya dimaklumi. Masjid tempat untuk beribadah. Kan begitu. Dia sudah berupa tempat. Tapi kalau misalnya bertanya, bagian dari masjid, pintu itu apa? Beda definisinya. Pintu dengan apa? Masjid. Tiang itu apa? Beda definisi antara tiang dengan atap. Kan begitu? Iya. Demikian pula usul fiqh. Usul ada definisinya, fikih ada definisinya. Ketika digabungkan usul dan fikih, usulul fiqh, penggabungan juga punya definisi tersendiri. Jelas? Baik. Usul al-fiqh dari dua kata. Dari kata usul dan kata apa? Al-fiqh. Usul, kita mulai dari kata usul dahulu. Al-usul itu jama' dari asal. Jama' dari asal. Dasal itu ya, adalah asas, fondasi. Yang sesuatu itu suatu dibangun di atasnya. Jadi dikatakan asas dan fondasi, dia selalu yang menjadi tumpuan. Yang lainnya bertumpu di atasnya. Iya. Itulah yang disebut al-asl secara bahasa. Adapun secara istilah, al-asl itu apa? Al-asl secara istilah punya banyak penggunaan, tergantung di bidang ilmu mana digunakan. Kata al-asl itu. Iya. Dan di sini al-asl kadang dia bisa bermakna dalil secara istilah. Misalnya dikatakan al-aslu fi tahrimi aklil maita qauluhu ta'ala hurrimat alaikumul maita. Asal dalam pengharaman haramnya makan bangkai adalah firman Allah, telah diharamkan bangkai terhadap kalian. Maka asal di sini bermakna apa? Bermakna dalil. Dalil diharamkannya memakan bangkai adalah ayat yang saya bacakan itu tadi. Jelas ya? Jadi ini makna yang pertama dari asal secara istilah. Asal bisa bermakna apa? Bermakna dalil. Yang kedua, dari mana asal secara istilah bisa bermakna al-qaida al-mustamirrah. Kaidah tetap. Bisa bermakna kaidah tetap. Iya. Misalnya dikatakan ibahatu al-maitati lil-muttar khilaful asal. Pembolehan bangkai untuk orang yang di kondisi darurat itu menyelisihi asal. Menyelisihi asal. Artinya menyelisihi kaidah tetap. Sebab kaidah tetap boleh makan bangkai atau tidak? Tidak boleh. Haram bangkai itu. Itu kaidah tetapnya. Iya. Tapi begitu dibolehkan memakan bangkai untuk orang yang di kondisi darurat, maka pembolehannya ini menyelisihi apa? Menyelisihi asal. Ini dari mana yang kedua. Mana yang ketiga, al-asal bisa bermakna ar-rajih. Yang paling rajihnya. Sesuatu yang mendominasi, yang lebih kuat. Iya. Yang lebih tampak. Itu dari pembahasan-pembahasan kata ar-rajih. Seperti dikatakan, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal di dalam pembicaraan adalah hakikatnya. Walaupun kadang digunakan bermakna majaz. Dalam istilah siapa yang membahasakannya dengan majaz ya. Misalnya kalau dikatakan ada orang yang lari misalnya, teriak. Dia berkata, hati-hati ada singa. Maka asalnya singa apa yang diinginkan? Singa hakiki atau singa bermakna manusia yang kuat begitu? Kayak singa. Hah? Singa hakiki asalnya. Itu asal penggunaan dalam kalam. Karena itu dikatakan al-aslu iya, fil kalam al-haqiqah. Asal dalam kalam adalah apa? Mana yang hakiki. Demikian. Kemudian yang keempat, al-asl kadang juga dikatakan digunakan untuk mana istishab. Iya. Istishab itu sesuatu yang selalu dijadikan sebagai bawaan asalnya, bawaan dasarnya. Misalnya kaidah di kalangan apa namanya al-fuqaha, al-aslu bara'atul dhimmah. Asalnya adalah bara'atul dhimmah. Asalnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab asalnya. Dari sisi dia dibebani oleh ikatan harus bayar denda dan seterusnya, asalnya dia bebas selamat. Iya, itu asal. Maka di sini dari sisi bara'atul dhimmah dasar yang selalu mengawaninya. Demikian. Kemudian yang kelima ada penggunaan kata asal, akan datang pembahasannya di bab kias. Di bab kias. Iya. Sebab di pembahasan kias nanti ada yang disebut dengan nama, apa namanya, asal, ada yang disebut fara, dan ada illa yang menghubungkan antara asal dan fara. Iya. Maka asal di sini itu adalah dasar yang darinya muncul pengkiasan. Akan nanti ya, akan datang nanti pembahasannya. Misalnya dikatakan al-khamru aslun nabi fil hurma. Iya. Khamar itu adalah asal kenapa nabi diharamkan. Nabi itu minuman ya, terbuat dari kurma atau dari anggur. Jadi anggur dan kurma didiamkan di dalam air beberapa hari sampai berubah rasanya, memabukkan. Jelas ya? Memabukkan. Jadi katakan nabid ini hukumnya apa? Ya, hukumnya dia sama dengan khamar. Sama dengan khamar. Asal penjelasan hukum nabid, asal pengharaman nabid, asalnya dari khamar. Jadi sebut asal ini, dia adalah khamar, ini adalah hukum atau dasar yang darinya lah dikiaskan kenapa diharamkan nabid itu tadi. Dan ini akan datang nanti di pembahasan kias. Dan ada penggunaan yang keenam untuk kata asal. Digunakan oleh para ulama di pembahasan faraid. Iya. Kalau orang-orang ahli faraid, ahli menghitung warisan, mereka katakan di dalam sebuah pembahasan warisan setelah dirinci siapa saja ahli waris yang akan mewarisi, iya, maka dikatakan ini asal pembagiannya adalah begini. Iya. Asal pembagiannya adalah begini. Jadi yang dimaksud dengan asal adalah angka-angka yang merupakan dasar-dasar yang dipegang oleh pembahasan para ulama yang membahas di bidang ilmu warisan, yang menjadi patokan di dalam menghitung makhraj di dalam ilmu mawarits itu, di dalam mawarits. Baik, jadi itu 6 penggunaan untuk kata al-asl. Selesai sudah ya, saya definisikan apa mana al-asl, usul. Iya. Jadi dari 6 definisi secara istilah terlihat ada sisi keterkaitannya secara bahasa. Sebab ini adalah dasar-dasar memang, pijakan-pijakan. Iya, pijakan. Karena itu tampak dari pembahasan ilmu usul fikih, dia adalah dasar-dasar yang membuat seseorang itu mudah di dalam memahami fikih tersebut. Yang kedua terkait dengan pembahasan al-fikih. Apa definisi al-fiqh? Al-fiqh, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di Fathul Bari, iya, al-fiqh kalau dikatakan faquha, itu artinya idza kana al-fiqhu lahu sajiya. Kalau dikatakan faqaha, idza sabaqa ghairahu ila al-fahm. Dan kalau dikatakan faqiha, idza fahima. Jadi beliau bedakan makna fikih sesuai dengan harakatnya. Jadi kalau dikatakan faquha, itu kalau kebiasaannya, tabiatnya selalu dia memahami, sudah merupakan sajia pembawaan dia. Iya. Ini penggunaan untuk orang yang lebih apa? Orang yang sudah sangat mahir menguasai fikih. Maka dikatakan faquha. Tapi kalau dikatakan faqaha, itu artinya dia telah mendahului orang lain di dalam pemahaman. Dia lebih unggul di atas yang lainnya di dalam memahami. Kalau dikatakan faqiha, itu artinya dia telah paham. Iya, dia telah paham. Begitu penggunaan-penggunaannya. Yang tampak dari 3 penggunaan ini, bahwa al-fiqh itu kembali kepada makna al-faham. Makna pemahaman. Iya. Demikian. Dan secara istilah, ketika disebutkan apa fiqh tersebut, iya, secara istilah para ulama mendefinisikan ilmu fikih itu adalah al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Bersifat amaliyah. Al-muktasabah yang diambil dari dalil-dalil tafsiliyah dan diambil dari dalil-dalil yang mengandung rincian. Iya. Baik. Itu definisi fikih yang didefinisikan oleh sejumlah ulama. Iya. Jadi adalah ilmu tentang ahkam syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Iya, karena memang pembahasan fikih itu semuanya terkait dengan hukum syar'i. Pembahasan fikih. Iya. Ini hukumnya wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruhkah atau haram? Iya. Ini kedudukannya sebagai apa? Dia sebagai syaratkah? Sebagai sebab? Kemudian ini hukumnya apa? Dia syah atau batilkah? Jelas ya? Kalau dia lakukan ibadah pada kondisi begini, kondisi begitu, apakah dia dianggap telah menunaikan kewajibannya atau dianggap sebagai qadha? Nah, ini semuanya penjelasan hukum-hukum. Iya. Tapi hukum-hukum di dalam pembahasan fikih dari sisi istilah yang dipegang oleh kebanyakan, mereka gunakan fikih itu untuk pembahasan amaliyah. Terkait dengan apa? Hal yang terkait dengan amalan. Adapun hal yang terkait dengan akidah, mereka tidak masukkan di pembahasan fikih secara istilah. Iya. Walaupun sebagiannya ada orang-orang yang kadang maksudnya tidak baik di dalam pembahasan ini, ada kekeliruan di pembahasan akidah, tapi secara umum bahwa al-fuqaha dari sisi definisi akan sebuah bidang, mereka definisikan. Walaupun kata fikih itu sendiri itu mencakup pembahasan akidah dan lainnya. Iya. Karena itu fikih sebenarnya ada penggunaan di kalangan ahli fikih. Ini yang kita bahasakan sekarang. Dari fikih dengan makna umum, seluruh dari pemahaman seorang memahami agama itu disebut fikih dalam agama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih dalam agama. Diberikan fikih dalam agama. Ya. Nah, bisa dikatakan bahwa fikih di sini khusus terkait dengan amalan saja. Bahkan fikih cakupannya lebih umum. Terkait pembahasan akidah, akhlak, suluk, amalan maupun yang lainnya. Masuk di dalamnya. Hanya saja sudah berjalan di ketentuan para ulama ahli fikih, mereka definisikan untuk pembahasan amalan. Karena itu biasanya buku-buku fikih, ya, mereka hanya menyinggung pembahasan tentang toharo, bermula dari toharo, bagaimana cara berwudu, hal yang terkait dengan amalan. Tidak dibahas pembahasan akidah di situ secara khusus. Karena pembahasan tentang akidah, tentang keikhlasan, itu ada babnya tersendiri di buku-buku tauhid, di buku-buku tentang akidah, atau kalau dia terkait dengan ikhlas, kadang dibahas di buku-buku tentang suluk, tentang akhlak, ada pembahasannya di situ tersendiri. Iya. Karena itu masyhur ya pembagian dari sebagian ulama dinisbatkan kepada Abu Hanifah, beliau membagi ada fikih al-fiqhul akbar, dan itu pembahasan akidah, dan ada fikih al-asghar, dan itulah yang berjalan di tengah manusia. Jadi fikih ini adalah ilmu hukum-hukum syar'i terkait dengan amaliyah. Iya. Tapi dia sifatnya muktasabah. Sifatnya muktasabah. Hukum syar'i, amaliyah, misalnya sholat, zakat, puasa. Iya. Terkait dengan pengamalan. Tapi dia ini muktasabah, diambil, dipetik dari apa? Dari adillah. Jadi hukum syar'i dipetik dari pendalilan. Dia melihat kepada dalil. Ya. kemudian menggunakan dalil sebagai tumpuan hukum, maka dari situlah keluar fikihnya. Ya, keluar fikihnya. Maka dari sini tampak bahwa seorang muqallid, orang yang cuma ikut-ikutan, tidak punya fikih namanya. Orang ikut-ikutan. Kenapa? Sebab dia tidak ada melihat dalil, mencermati dalil yang merinci. Dia hanya ikut-ikutan saja. Salat wajib. Ya, dia tidak tahu apa dalil wajibnya. Yang penting wajib. Si alim bilang wajib, dia juga wajib. Begitu. Nah, itu ikut-ikutan namanya, muqallid. Jelas ya? Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan ulama bahwa orang yang muqallid itu tidak dihitung sebagai seorang yang alim. Iya. Dan dibangun di atas definisi yang kita sebutkan, tidak dihitung orang yang muqallid itu sebagai seorang yang faqih. Seorang yang punya fikih. Seorang yang punya fikih. Baik. Min adillatiha tafsiliyah. Fikih ini diambil dari pendalilan secara tafsili. Diambil dari pendalilan yang mengandung perincian. Iya. Secara tafsili. Jadi sekarang sholat. Apa hukum sholat? Wajib. Apa dalilnya? Diambil dari ayat Al-Quran. Misalnya aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Misalnya bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam di atas lima rukun, salah satunya disebutkan sholat. Atau diambil dari dalil yang merinci, dipetik dari situ, itulah fikih namanya. Jelas ya? Itu fikih. Nah, dan disinilah perbedaan fikih dengan usulul fiqh. Ya. Karena itu beda namanya. Beda namanya. Pembahasan kita ini bukan pembahasan fikih, tapi pembahasan apa? Usul al-fiqh. Iya. Apa itu usul al-fiqh? Ini pembahasan yang ketiga. Setelah kita kenal apa itu usul, apa itu al-fiqh, ya berikutnya, pembahasan tentang usul al-fiqh. Iya. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah mendefinisikan hiya al-ilmu bi adillati al-fiqh al-kulliyah. Dia adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih yang bersifat kulliyah, yang bersifat menyeluruh. Iya. Jadi ini pembahasan usulul fiqh menurut Syekh rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi dia adalah pembahasan tentang dalil-dalil untuk fikih yang sifatnya kulliyah, bukan rincian. Sifatnya mencakup secara keseluruhan dan global. Tidak masuk ke dalam rincian. Tidak masuk ke dalam rincian. Iya. Karena itu perbedaannya, kalau fikih misalnya, apa itu fikih? Dikatakan sholat adalah wajib, dalilnya adalah ini, itu fikih namanya. Tapi kalau usulul fiqh, iya, mereka bahas tentang pendalilannya secara global. Mereka katakan kewajiban sholat, wujubus sholat, kewajiban sholat itu pada firman Allah. Dia tidak terangkan hukum sholat adalah wajib. Tapi, kenapa sholat menjadi wajib? Itu berdasarkan firman Allah. Jelas ya? Atau mereka katakan, perintah asalnya bermana wajib. Nah, jadi mereka berkata, kewajiban sholat fi qawlihi ta'ala, kewajiban sholat dalam firman Allah ta'ala, aqimus sholat. Perintah menunjukkan mana apa? Wajib. Jadi adalah pendalilan-pendalilan yang bersifat global, ya, untuk fikih tersebut. Jadi yang membedakan antara ilmu usulul fiqh dan ilmu apa? Ilmu fikih tersebut. Ya. Jadi kalau ilmu fikih itu masuk dalam rinciannya sudah. Adapun usulul fiqh, dia pembahasan global. Iya. Pembahasan global. Usulul fiqh itu adalah dasar seseorang membangun fikih di atasnya. Dasar seseorang membangun fikih di atasnya. Kalau pembahasan fikih, dia kadang pembahasan langsung masuk ke dalam rincian-rincian. A, B, C, D. Tapi kalau usulul fiqh, dia kaidah global mencakup seluruh rincian yang ada di bawahnya. Demikian. Jadi itu definisi ringkas ya, terkait dengan usulul fiqh berdasarkan definisi penulis. Ya. Dan penulis rahimahullah ta'ala di sini mendefinisikan hal yang mudah dipahami saja. Hal yang mudah dimengerti. Ya. Walaupun di dalam mendefinisikannya, biasanya ilmu usulul fiqh itu didefinisikan lebih luas daripada ini. Ya. Di antara definisi yang biasa dipakai, ilmu usulul fiqh itu dari sisi terangkai dari dua kalimat usul dan al-fiqh, dia adalah al-ilm bil adillah wal qawaid al-ijmaliyah al-kulliyah al-musila lil fiqh. Ya. Wa yubhathu an kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Baik, perhatikan definisi. Al-ilm bil ahkam wal qawaid. Jadi usul fiqh itu adalah ilmu bil adillah wal qawaid. Afwan, saya tadi bilang ahkam ya. Benarnya al-adillah. Al-ilm bil adillah wal qawaid. Ilmu terkait dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah. Iya. Kaidah-kaidah. Ini tidak membahas tentang masalah hukum. Bahas tentang apa? Dalil dan kaidah di usul fikih. Kalau yang membahas tentang hukum itu di mana? Di fikihnya. Iya. Al-ijmaliyah. Usul fikih. Ilmu tentang dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat global, ijmaliyah. Ini perbedaan yang kedua. Kalau fikih sifatnya apa? Hah? Terperinci, langsung masuk, mendetail. Tapi kalau usulul fiqh, dia global. Iya. Pembahasannya global. Asal dalam perintah adalah wajib. Maka dalam firman Allah, aqimus shalah, terdapat kewajiban shalah. Wa atuz zakat, terdapat kewajiban zakat. Nah, begitu orang-orang usulul fiqh. Tapi kalau orang fikih tidak, masuk ke dalam rincian. Sholat itu adalah wajib, dalilnya adalah ini. Puasa itu adalah wajib, dalilnya adalah ini. Iya. Tapi kalau di usul fiqh, dia kaidah dalil global yang dibahas. Al-musila lil fiqh. Dalil yang global ini, yang bersifat kulliyah, bersifat universal, keseluruhan, itu mengantar kepada fikih itu sendiri. Sebab memang usulul fiqh dipelajari karena dia adalah ilmu mengantar seorang bisa memahami fikih dengan benar. Sebagaimana telah kita uraikan di faedah mempelajari apa? Ilmu fikih. Dan urgensi mempelajari ilmu fikih itu. Kemudian dipelajari juga di dalam ilmu usulul fiqh an kaifiyatil istifadati minha. Ini pembahasan yang kedua dalam ilmu usul fikih. Bagaimana cara seorang mengambil faedah dari dalil dan kaidah umum itu? Iya. Dari dalil dan kaidah umum tersebut. Ya. Adillah akan datang nanti uraiannya. Ada dalil yang disepakati sebagai dalil, ada yang silam pendapat. Yang disepakati misalnya Al-Quran dan Hadis. Iya. Al-Quran dan Hadis. Ini dalil disepakati. Nah. Diterangkan bagaimana cara seorang mengambil faedah dari Al-Quran dan Hadis ini. Bagaimana dia mengambil faedah? Nah, cara mengambil faedah ini rangkaian metode yang kesana, inilah pembahasan ilmu usulul fiqh. Berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dalil untuk tumpuan hukum fikih yang dia keluarkan. Tapi ilmu usul fikih, dia adalah ilmu yang mengantar seseorang bisa mengambil pendalilan. Bisa memahami dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu pembahasan yang kedua di pembahasan usul fikih. Yang ketiga, wa an halil mustafid. Dibahas juga tentang keadaan orang yang mengambil faedah itu. Apakah dia mujtahid, orang yang ahli jitihad, ataukah dia seorang muqallid. Iya. Itu ada rincian dan pembahasannya. Jadi ini secara global apa yang dimaksud dengan ilmu usulul fiqh tersebut. Iya. Setelah kita memahami definisi, tiga definisi ya, definisi al-usul, definisi al-fiqh, kemudian definisi usulul fiqh. Sudah tiga definisi kita pahami. Dan insyaallah taala sudah bisa dibedakan ya antara definisi-definisi ini. Dan kita nama ilmu yang kita pelajari ilmu apa? Hah? Ilmu usulul fiqh. Apa kaitannya dengan ilmu fikih? Iya. Jawabannya dia adalah ilmu yang mengantar kepada fikih. Ilmu yang mengantar kepada apa? Fikih. Iya. Maka dari sini sudah tampak insyaallah dengan jelas perbedaan antara fikih dan ilmu usulul fiqh. Dibedakan antara dua hal. Kata Syekh rahimahullah, "Hiya al-ilmu bi adillatil fiqh al-kulliyah." Kita kembali ke definisi Syekh ya. Kata Syekh Abdul Rahman, usulul fiqh itu adalah ilmu. Iya. Ilmu tentang dalil-dalil fikih yang bersifat kulliyah. Yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh pembahasan. Kenapa seperti itu? Iya. Kata beliau, wadalika annal fiqha, karena fikih itu imma masailu yutlabul hukmu alaiha bi ahadil ahkamil khamsa wa imma dalail yustadallu biha ala hadihil masail. Iya. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa di definisi ilmu usulul fiqh Syekh hanya mendefinisikan di pembahasan dalil saja, bukan di pembahasan masailnya. Ya, kata beliau, sebab fikih itu memang terkandung dua pembahasan pokok di dalamnya. Ada yang terkait dengan masail, ada yang terkait dengan dalail. Iya. Terkait dengan dalail. Jadi ada masail, hukum-hukum atau pembahasan-pembahasan. Iya. Pembahasan-pembahasan. Dicari hukumnya. Hukumnya dirinci sesuai dengan ketentuan lima hukum yang telah dimaklumi. Ya. Apa hukum dari sholat lima waktu? Hukumnya adalah wajib. Apa hukum sholat rawatib? Hukumnya adalah sunnah. Apa hukum dari sholat duha? Hukumnya adalah sunnah. Kan begitu? Iya. Apa hukum seorang menyambung silaturahmi? Itu penjelasan hukum. Pembahasannya. Iya. Jadi itu dihitung dari fikih. Ada masail, diterangkan hukumnya. Dan di fikih itu juga ada dalail. Ada dalil-dalil. Dalil-dalil yang di yustadallu biha ala hadhil masail. Dijadikan pendalilan untuk masalah ini. Jadi solat tadi diterangkan hukumnya wajib. Apa dalilnya dia wajib? Bagaimana sisi pendalilannya? Oh, penjelasan tentang dalil wajibnya solat di dalam adillah banyak sekali. Pertama ada perintah. Jelas ya? Perintah menganjurkan sholat. Kemudian dari sisi lain dari kewajiban sholat, ya, di dalam Al-Quran, dianggap bukan muslim orang yang mengerjakannya, bukan saudara kaum kita, orang-orang yang Islam, mengerjakannya. Dan di antara dalil tentang wajibnya, sholat misalnya, di dalam Al-Quran, diperangi orang yang meninggalkannya. Di antara dalil wajibnya sholat, diterangkan ancaman besar bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Maka ini dalil-dalil dari berbagai bentuk. Ya, ini pendalilan yang dijadikan dalil untuk masalah wajibnya apa? Wajibnya sholat. Kalau begitu di pembahasan fikih, kata beliau, fal fikhu huwa ma'rifatul masail wa dalail. Itu selalu seperti itu. Karena itu kata beliau, fikih adalah mengenal masail dan mengenal dalilnya. Ya. Dikenal masalah dan kenal dalilnya, itu baru fikih namanya. Jadi kalau dia cuma mengenal masalah saja, sholat wajib, dia tidak kenal dalilnya, itu belum fikih namanya, belum faqih. Jelas ya? Atau dia kenal dalil saja, tapi dia tidak bisa mengeluarkan masalah dari dalil, maka ini juga bukan fikih namanya. Belum sampai ke derajat fikih. Karena itu, selalu di dalam belajar itu, seorang menggabungkan antara menghafal dan memahami. Tidak cukup dia hafal saja. Iya. Sekarang ini, Masya Allah ya, banyak keseriusan menghafal Al-Quran, orang-orang yang gemar mempelajari Al-Quran. Iya. Menghafalkan hadith-hadith. Nah, itu adalah hal yang baik ya. Hal yang baik. Iya. Cuman, subhanallah, muncul dari orang-orang yang cuma menghafal saja, tidak memahami keanehan-keanehan. Iya. Keanehan-keanehan. Jadi belum tentu dia ini ketika dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, belum tentu dia punya fikih yang benar. Belum tentu. Nah, itu harus dipahami. Iya. Harus dipahami. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah, beliau lebih banyak hafalan hadisnya dari siapa? Imam Syafi'i. Iya. Maka Imam Syafi'i berkata, wahai Imam Ahmad, kalau ada hadis sampai kepada engkau belum sampai kepada kami, beritahukan kepada kami. Dimaklumi. Tapi pada sebagian hadis begitu sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bisa memahaminya lebih luas daripada apa yang dipahami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad. Jelas ya? Nah itu perbedaan dari sisi apa? Sisi fikih. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabdarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha faballagaha kama sami' ya. Farubba muballagin aw'a minas sami' sebagian riwayat ya. Rubba muballagin afqa minas sami' atau al-muballik laysa yufaki as-sami' laysa yufaki. Kadang orang yang mendengar dia bukan orang yang faqih, dia cuma mendengar saja, menghafal, menampung. Iya. Dari dalil yang dia hafal ini belum tentu dia bisa keluarkan kandungan-kandungan fikih. Tapi begitu dia sampaikan kepada alim, alim ini yang menguraikan walaupun dalilnya dia tidak hafal. Dia bisa uraikan dalil ini maknanya begini dan begini. Kandungannya begini dan begitu. Iya. Jadi inilah ilmu fikih. Selalu dalam ilmu fikih itu dua hal, ada masail dan apa? Dalail. Ada masalah pembahasan dan ada dalilnya. Ada dalilnya. Baik, ini tumpuan yang pertama untuk memahami ucapan Syekh di sini. Tumpuan yang kedua, ya sekarang Syekh ingin menjelaskan ya kenapa usulul fiqh boleh definisikan bahwa usulul fiqh itu definisinya adalah ilmu tentang dalil fiqh yang bersifat kuliah. Kenapa boleh definisikan begitu? Ya, sebabnya ada dua jenis uraian Syekh di sini yang beliau uraikan. Yang pertama beliau terangkan dulu bahwa fikih ada masail dan ada apa? Dalail. Ini tumpuan yang pertama. Jadi fikih ada masail dan ada apa? Dalail. Ya. Jadi kalau ada pembahasannya, ada dalilnya, berarti ada pembahasan terkait dengan dalil. Bagaimana cara menguraikan dalil? Karena itulah ada pembahasan ilmu usul fikih. Nah semuanya, tidak seluruh sudut fikih dibahas dalam ilmu usul fikih. Dia hanya dibahas tentang dalil kuliah saja. Kemudian tahapan yang kedua untuk memudahkan memahami definisi. Kenapa definisinya seperti itu? Kata beliau, wahadihid dalail nau'an. Ya. Dan dalail dalam fikih ini, itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama kuliah. Ada dalail yang bersifat kuliah. Ya. Nah itu selamanya ya, seorang kalau ditanya, apa dalil tentang ini? Maka di belakang dalil tersebut pasti ada hukum umum, ada dalil kuliah dan ada dalil apa? Juz'iyah. Dalil yang masuk di dalam merinci. Iya. Masuk di dalam merinci. Baik. Karena itu Syekh menjelaskan ada dua jenis. Ada yang bersifat kuliah, tashmalu kulla hukmin min jinsin wahidin. Min awalil fiqh ila akhirih. Dia bersifat kuliah yang mencakup seluruh hukum. Dari satu jenis, dari awal fikih sampai akhirnya. Kakaulina misalnya kami berkata al-amru lil wujub. Perintah itu bermana apa? Bermana wajib. Iya. Nah, ini kaidah kuliah, dalil ini. Tapi dalil bersifat apa? Bersifat kuliah, dipakai di mana saja. Yang penting dapat perintah pasti asal perintah mananya apa? Wajib. Wa nahyu lit tahrim. Demikian pula kalau dikatakan larangan adalah bersifat pengharaman. Ya, wa nahwihima, dan semisal dengan keduanya. Kata beliau, hadihi hiya usulul fiqh. Jadi kalau dalailnya dibahas tentang dalil kulliyah, itulah pembahasannya ilmu apa? Usulul fiqh, itu pembahasannya. Jenis dalail yang kedua, kata beliau, wa adillatun juz'iyyatun tafsiliyah taftaqiru ila an tubna 'ala al-adillatil kulliyah. Dalil yang kedua ada dalil-dalil yang bersifat juz'iyyah. Dalil cabang tafsiriyah yang masuk ke dalam rincian. Iya. Tapi dalil cabang yang masuk ke rincian ini harus dibangun di atas dalil kulliyah, dalil yang bersifat umum itu tadi. Faidah tammat, kalau sudah digabungkan antara dalil tafsiriyah atau juz'iyah dengan dalil kulliyah, dalil yang bersifat rincian digabungkan dengan dalil yang bersifat umum, setelah digabungkan, hukima alal ahkami biha, maka hukum-hukum pun sudah dijatuhkan ketetapannya. Iya. Dijatuhkan ketetapannya. Jelas ya? Baik. Jadi seperti tadi misalnya tentang sholat. Iya. Seorang melihat dalil waqimus shalah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Iya. Ini sudah masuk ke dalam adillah juz'iyah. Dalil rincian tentang kewajiban apa? Sholat. Dan ketika dipetik di dalamnya perintah, maka dia masuk ke dalam dalil umum. Asal dalam perintah bermana apa? Bermana wajib. Iya. Jadi selalu di pembahasan fikih harus ada dalil umum dan dalil apa? Dalil khususnya. Ada dalil umum dan ada dalil khusus. Demikian. Baik. Jadi dari sini sudah bisa kita memahami ucapan penulis kenapa beliau mendefinisikan ilmu usul fikih dengan definisi al-ilm bi adillatil fikhil kulliyah. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu tentang dalil fikih yang bersifat global, bersifat menyeluruh. Iya. Bersifat menyeluruh. Itu definisi yang beliau sebutkan. Untuk memperjelas definisi ini, beliau bawakan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama beliau terangkan dahulu bahwa fikih itu terbagi dua, atau kandungan di dalam fikih ada masail dan ada dalail. Ada pembahasan dan ada dalilnya. Itu tahapan yang pertama untuk memahami definisi beliau. Kemudian yang kedua, beliau terangkan bahwa dalail, dalil-dalil terbagi dua. Ada yang bersifat kulliyah, umum, menyeluruh, universal, dan ada yang bersifat juz'iyah, bersifat sebahagian, merinci di dalam pembahasan tertentu saja. Jadi dua jenis. Kalau dia pembahasannya bersifat menyeluruh, itulah pembahasan ilmu usul fikih. Kalau dia pembahasannya bersifat rincian, itulah pembahasan apa? Pembahasan fikihnya. Iya. Itulah pembahasan fikihnya. Iya. Maka dari sinilah bisa dibedakan antara ilmu fikih dan ilmu apa? Usulul fiqh. Nah, jadi kalau kita kasih judul pembahasan sekarang di sini, apa bedanya antara fikih dan ilmu usul fikih? Maka perbedaannya sudah kita apa? Dengarkan beberapa bentuk perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau ilmu fikih itu ilmu dia membahas tentang dalil yang merinci. Kalau ilmu usul fikih dia membahas tentang dalil secara apa? Secara global. Perbedaan yang kedua, iya. Kalau ilmu usulul fiqh, kalau ilmu fikih itu di dalamnya ada masail dan dalail. Ada masail dan apa? Dalail. Tapi kalau ilmu usul fikih itu pembahasan tentang dalail saja. Dalail yang bersifat apa? Kulliyah. Itu perbedaan yang kedua. Iya. Perbedaan yang ketiga, kalau ilmu fikih terkait dengan pembahasan ahkam syar'iyah. Tapi kalau ilmu usul itu kaitannya dengan adillah dan kawaidnya. Iya. Itu sudah tiga perbedaan. Perbedaan yang keempat, Ya. Perbedaan yang keempat, ilmu usul fikih itu adalah alat untuk memahami apa? Memahami fikihnya. Alat seseorang bisa mengambil fikih dengan benar. Itu empat jenis perbedaan. Kita bisa simpulkan dari pembahasan yang telah lalu. Karena itu Syekh di sini memberikan kesimpulan. Kata beliau, fal ahkamu muttaratun ila adillatiha at-tafsiliyah. Wal adillatu at-tafsiliyatu muttaratun ila al-adillatil kulliyah. Kata beliau, maka hukum-hukum syar'i itu mesti memiliki dalil-dalil yang merinci. Jadi kalau dia hukum syar'i harus ada dalil khusus yang merinci tentang hukum itu. Ya. Wal adillatu tafsiliyah, dan dalil-dalil yang merinci mutarratun ila al-adillatil kulliyah. Dia harus memiliki dari dalil kulliyah yang menguatkan dalil apa? Rincian itu tadi. Jelas ya? Maka dari sini juga kita petik dari Syekh rahimahullah bahwa di setiap pembahasan, ya, dari cara seorang yang memahami ilmu usul fikih dan bagaimana dia terapkan, ya, supaya benar metode seorang belajar. Ya, kalau dia sudah belajar ilmu usul fikih, dia banyak baca ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah. Dia perhatikan dari kandungan dalil. Ini dipetik kewajiban, ini dipetik apa namanya penganjuran, ini dipetik pemakruhan, ini dipetik pengharaman, ini dipetik pembolehan, misalnya, ini dipetik pensyaratan, ini dipetik pelarangan, ini dipetik hukum syah, ini dipetik hukum batal, misalnya. Dia lihat dari dalil, dia terapkan kaidah-kaidah. Nah, biasanya ini lebih mudah. Ada dalil, misalnya dia masuk ke dalam rincian adillah, apakah dia bersifat am atau khas, umum atau khusus? Apakah dia bersifat mutlak atau muqayyad, berlaku secara lepas, ya, atau terbatas pada sesuatu? Apakah dia bersifat mujmal, global, atau bersifat mubayyan, terperinci, ya, mendetail? Ini caranya dengan melihat kepada adillah. Ya. Karena itu kalau seorang sudah belajar ilmu usulul fiqh, biasanya dia lebih mendalam di dalam mencermati apa? Ayat-ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu beda antara orang yang mengenal ilmu ini dan tidak mengenalnya. Iya. Kalau dia sudah mengenal dari ilmu usulul fiqh, itu detail sekali. Ketika dia dengar ada orang membaca ayat, membaca hadits, bahkan orang berbicara biasa saja, dia mengerti pembicaranya ini terkandung apa. Sebab dia punya alat di dalam memahami. Langsung bergerak alat itu memahami ucapan tersebut. Dia dibangun di atas kaidah-kaidah. Kemudian dari ucapan orang tersebut, dia langsung bisa menguraikan apa poin-poin yang ditangkap dari ucapan. Inilah indahnya seorang memahami apa? Ilmu usulul fiqh. Baik. Kata beliau, وَبِهَذَا نَعْرِفُ الضَّرُورَةَ وَالْحَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ أُسُولِ الْفِقْهِ. Nah, dengan inilah kata Syekh, kita mengenal daruratnya dan hajat. Beliau gabungkan antara dua hal, darurat dan hajat. Darurat itu mesti, kalau hajat itu keperluan yang sangat mendesak. Keperluan yang sangat mendesak. Jelas ya? Untuk mengenal ilmu usul fiqh. Kenapa beliau bahasakan darurat dan hajat dua sekaligus? Karena kita sudah uraikan di awal pembahasan tadi, ilmu usul fiqh hukum mempelajarinya apa kemarin? Fardu ain atau fardu kifayah mempelajari ilmu usul fikih? Hah? Yang bilang fardu ain salah, yang bilang fardu kifayah salah. Kemarin kita sebutkan dua rincian. Kalau untuk kaum muslimin secara umum hukumnya apa? Fardu kifayah. Sudah ada jumlah yang cukup mempelajari, gugur atas yang lainnya. Tapi untuk orang yang khusus dia berfatwa, berijtihad, hukumnya menjadi apa? Fardu ain. Karena itu beliau bahasakan ada yang darurat mesti, itu tadi yang dihukum fardu ain. Dan ada yang sifatnya hajat, itu yang dihukum fardu kifayah. Sebab seorang penuntut ilmu, walaupun misalnya banyak ulama yang sudah menguasai, dia penuntut ilmu enggak layak dia punya, tidak punya ilmu ini. Enggak layak dia mempelajarinya. Jelas ya? Enggak layak dia tidak mempelajarinya. Dia pelajari dengan benar supaya mudah dia memahami berdalil. Nah, Kata beliau, "Wa bihadza na'rifu ad-darurata wal haja ila ma'rifati usulil fiqh." Dengan inilah diketahui darurat dan hajatnya seorang mengenal ilmu usul fiqh, wa annaha mu'inatun alaihi. Dan menunjukkan bahwa ilmu usul fiqh ini membantu untuk memahami fiqh itu. Iya. Jadi ilmu usul fiqh itu membantu memahami fiqh. Dia jalan menuju ke sana. Jalan menuju ke sana. Wa hiya asasun nadhari wal ijtihad bil ahkam. Dan ilmu usul fiqh ini adalah dasar di dalam menilai dan berijtihad dalam hukum-hukum. Iya. Di dalam hukum-hukum. Jelas ya? Karena itu kalau seorang tidak punya dasar usul yang benar, iya, terkait dengan nazar dan ahkam, maka dia sulit, iya, berijtihad dan menilai hukum-hukum tersebut. Karena akan muncul hal-hal yang aneh, nggak tahu dari mana rimbanya, pemikiran-pemikiran, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Iya. Karena dianggap dia baca ayat, dia baca hadis, dia keluarkan hukum, padahal itu, kalau dia belajar ilmu usul fikih, dia akan ingkari pemahamannya, akan dianggap salah pemahaman tersebut. Jelas ya, ilmu usul fikih ini adalah asas di dalam memahami. Di dalam memahami. Baik. Ini cara seorang berdalil. Ada sebagian orang yang pernah menyebarkan sebuah apa namanya bidah. Dan untuk bidahnya dia buat pembahasan, dia bawakan hadith-hadith yang banyak. Masya Allah ya. Hadith-hadith banyak, riwayat Bukhari Muslim lagi. Ya. Jadi katanya, kalau seorang sudah dari sujud kedua biasanya ada duduk apa? Hah? Dibolehkan duduk istirahat di situ sedikit ya, langsung berdiri setelahnya. Ya, dibolehkan. Khususnya untuk orang-orang tua. Ya, tapi kalau dia anak-anak muda, mampu langsung aja berdiri, enggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya. Saya bilang tadi dibolehkan, saya enggak bilang sunnah, sebab itu pendapat yang lebih kuat tentang duduk istirahat. Dibolehkan bagi siapa yang ada keperluan. Ya. Dia buat bid'ah baru. Jadi dari sujud kedua, takbir Allahu Akbar. Untuk duduk istirahat. Dari duduk istirahat, takbir lagi Allahu Akbar untuk apa? Berdiri. Loh, bagaimana ceritanya kok bisa? Bawakan dalil dari hadith-hadith. Dia bawakan banyak hadith. Di antaranya Nabi SAW, kan yukabbir fi kulli khabdin warafa. Nabi itu bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Jadi katanya setiap kali turun, setiap kali naik. Kita hitung di mana turun ketika sholat, di mana naik. Katanya di antara jenis turun, dari duduk antara dua sujud, turun ke sujud yang kedua, itu turun. Di antara jenis naik, dari sujud kedua, dia naik ke duduk istirahat. Itu di antara jenis naik. Jadi takbir. Dari di antara jenis naik juga, dari duduk istirahat ke berdiri, itu jenis naik juga. Kita katakan kepadanya, ya betul kalau hitung-hitungan seperti itu. Ya. Tapi siapa yang mendahului kamu dengan pemahaman itu? Itu yang pertama. Ini kalau kita lihat ya dari sisi pembahasan ilmu usul fikih. Sekarang dia membuat hukum sudah. Kalau dia buat hukum harus ada dalilnya kan begitu? Dia bawakan dalil. Kita tanyakan siapa yang memahami kamu? Memahami dalil itu seperti pemahamanmu sekarang. Kalau memang itu ada, pasti ada di fikihnya para sahabat, di fikih para ulama, paling tidak di fikih empat imam madhab. Kok bisa dia sendiri aja memahami? Jelas ya? Ini sisi yang pertama dari ilmu usul fikih, kekeliruan dalam memahami. Sisi yang kedua dari ilmu usul fikih, iya. Dia hanya mengambil dalil umum saja, tidak masuk dalam dalil rincian. Adakah dalil merinci ketika dia sujud kedua, ketika berdiri dia takbir? Ketika dia duduk istirahat berdiri lagi dia takbir. Ada dalil yang merinci? Jawabannya tidak ada. Bahkan kalau kita piksa dari yang merinci, itu yang membatalkan pemahamannya yang keliru. Iya. Jadi dalil bahwa Nabi tiap kali takbir, setiap kali turun, tiap kali naik, itu dalil umum. Iya. Dalil yang sifatnya apa? Dalil yang sifatnya mutlak. Iya. Harus ditakyid dengan adillah. Ternyata di dalam hadis yang merinci di mana letak takdirnya Nabi, disebutkan Nabi ketika takbiratul ihram beliau takbir Allahu Akbar, ketika ruku beliau takbir, ketika i'tidal beliau takbir, berkata sami Allahu liman hamidah, ketika sujud turun sujud beliau takbir, bangkit dari sujud pertama ke duduk antar dua sujud takbir, dari duduk di antar dua sujud untuk sujud kedua takbir lagi, dari sujud kedua takbir lagi untuk berdiri saja disebutkan di dalam dalil yang merinci. Kalau begitu dari mana kamu dapat dalil? Jelas ya? Harusnya hal yang sifatnya mutlak itu tadi dibawa ke dalam pengertian yang muqayyad. Begitu caranya. Dan ini terurai kesalahan ini dari mana? Bisa diketahui kesalahannya? Dari ilmu usul fikih. Jelas ya? Baik. Ya. Di antara hal yang aneh-aneh juga. Nah, pada sebagian orang kadang ada yang ya. Nggak tahu kalau masih ada yang pernah lihat, tapi ini dulu sering terjadi. Ada yang kalau dia habis jadi imam sholat, langsung berdiri, dia tinggalkan tempat sholatnya. Iya. Berdiri meninggalkan tempat sholatnya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan kalau keumuman orang membaca apa namanya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu balik ke mana? Ke makmum, kan begitu keumuman orang. Tapi ini dia tidak, dia baca istighfar setelah itu berdiri, cari tempat di mana dia duduk, di belakang, di samping, di kanan, yang jelas bukan di tempat sholatnya. Dari mana pemahaman ini? Ternyata ketika dilacak pemahamannya, ya keliru dalam memahami. Hanya baca buku sendirian saja, tidak ada ilmu yang membimbingnya. Tidak ada guru yang mengarahkannya. Dia ditanyakan apa dalilnya? Oh, itu uraian Imam Syatibi dalam kitab Al-Ittisam. Ya. Disebut kitab Al-Ittisam seakan-akan levelnya sudah tinggi sekali belajarnya, masya Allah. Ya. Kitab Al-Ittisam itu salah satu buku yang bagus ya, melengkapi pemahaman ilmu usul fikih, khususnya di pembahasan membedakan antara sunnah dan bidah. Ya. Pembahasan detail Kitab Al-Ittisam. Oh, ada di situ. Mana ucapannya? Dia bawakan. Ada kalimat dari Imam Syatibi di situ yang dia nukil maknanya dari sebagian as-salaf, andai kata seorang itu duduk di atas bara api lebih baik daripada dia duduk di tempat sholatnya. Sekarang kita bahas pemahaman ini. Awal kali saya baca, langsung saya bilang, kalian ini keliru memahami. Iya. Keliru dalam memahami. Iya. Sekarang kita bahas dari sisi ilmu usul fikih. Pertama, nukilan Imam Syatibi itu hadis atau ayat? Sehingga dijadikan dalil. Ternyata dia adalah ucapan dari as-salaf. Baik ucapan dari as-salaf, apakah seluruh as-salaf berucap seperti itu? Sehingga dikatakan ijma, kesepakatan yang harus dipegang. Harus mengerti cara pendalilan supaya lurus. Jelas ya? Di dalam memahami dalil. Iya. Ternyata keliru dari dua sudut semuanya. Pertama dia keliru memahami ucapan Imam Syatibi. Makanya saya langsung luruskan. Ini makna ucapan Imam Syatibi. Iya. Apabila seorang habis sholat, dia membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia hanya duduk di tempatnya, tidak menghadap ke makmum. Itu ucapan Imam Syatibi, benar. Sebab itu menyelisih sunnah. Sebab sunnahnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berbalik ke makmum. Karena itu di dalam hadis-hadis dirinci bagaimana sifat berbaliknya Nabi. Ya, ke arah kanan. Kadang di sebagian riwayat dikatakan berbalik sempurna ke arah makmum. Kadang beliau menyerong sedikit, disifatkan wajah beliau ketika menghadap ke makmumnya. Itu semuanya apa faedahnya di dalam hadis? Kalau enggak berbalik Nabi tetap di tempat duduknya. Ya. Jadi dalil itu harus dipahami. Ucapan a'immah harus dipahami sesuai dengan apa? Dalil. Jangan ucapan seorang imam misalnya dipertentangkan dengannya dalil, ditolak dengannya dalil. Keliru dalam memahami. Iya. Tapi itulah sebagian orang ya. Saya terangkan seperti itu juga masih apa namanya? Tidak terima. Saya tidak mau ribut-ribut. Waktu itu saya ke Saudi. Saya hafal ucapan Imam Syatibi itu. Lafnya saya hafal dengan huruf per huruf. Kemudian saya bacakan ke Syekh Shalal Fauzan. Ya Syekh, Imam Syatibi berkata begini. Ada yang memahami dari ucapan Imam Syatibi? Kalau dia menjadi imam, setelah itu dia langsung berdiri tinggalkan tempat sholatnya. Kata beliau, mereka ini adalah orang-orang jahil, kata Syekh. Ya. Sebab pemahaman tersebut muncul, kerusakan pemahaman itu muncul, kata beliau, karena dia baca dari buku sendirian tanpa guru membimbingnya. Betul semua ucapan Syekh. Ini dasar kerusakan, dia hanya baca saja. Baca saja. Sama dengan orang baca asar. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dia tanya kepada si Fulan, siapa teman duduknya? Fulan Qadari teman duduknya. Kalau begitu dia Qadari. Dia Qadari. Akhirnya, dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang dijadikan dalil untuk semua orang. Oh, dengan siapa dia lewat? Kadang ketemu di pasar saja. Papasan di jalan. Oh, dia sama orang Syiah. Berarti orang ini Syiah. Iya. Silang pendapat antara para ulama tentang seorang Syekh di Yaman. Iya. Ada yang memberikan udur, ada yang tidak memberi udur. Orang yang memberi udur dianggap, oh kalau begitu dia membela Syiah. Dari mana pendalilan miring seperti ini? Zalim. Ya. Berlebihan seperti ini. Setiap kali ada orang ini, dianggap, oh ini persis. Dia datang di sini, misalnya ke sebuah tempat, dia dihitung di tempat tersebut. Nah, akhirnya dari ulama-ulama yang tidak ada para ulama besar yang membicarakannya, muncul anak-anak kecil yang tidak ada kerjaan ini. Iya. Orang-orang yang dangkal pemahamannya ini memberikan kalimat-kalimat yang apa? Aneh bin ajaib. Iya. Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad. Beliau ini iya. Dari orang yang mendukung Ihya Uttarat. Betul-betul ucapan tidak ada akalnya. Berucap. Mereka tidak bedakan orang yang datang ke masjid menyampaikan ilmu dan bergaul dengan ahli bidah, beda antara dua hal. Penyampaian ilmu dan bergaul. Iya. Itu dibedakan oleh para ulama. Jelas ya? Terus bagaimana menyikapi ucapan Sufyan Ats-Tsauri? Ya. Mudah di dalam memahaminya. Dilihat para ulama ketika mengucapkan hal tersebut, dia lihat seorang, dia tanya teman duduknya siapa. Dikatakan Qadari. Kalau begitu dia Qadari. Iya. Dari ucapannya ini, itu mungkin saja dianggap sebagai qadhiyatul ain. Suatu kejadian pada hal itu saja. Ada hal-hal yang di sekitarnya yang diketahui oleh Sufyan Ats-Tsauri, cuma tidak disebut dalam riwayat. Iya. Mungkin sudah terlihat orang ini ada pemikiran yang mengarah qadariyah, pemikiran yang menyimpang seperti itu. Dia sudah membahas tentang masalah ini dan masalah ini. Sudah ada indikasi-indikasi. Begitu Sufyan Ats-Tsauri tahu teman duduknya adalah qadari, sudah beliau pastikan dia qadari. Selesai. Tapi ini orang lain keadaannya, di posisi apa, dijadikan kaidah mutlak, seakan-akan ayat Al-Quran, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana belajarnya orang-orang yang seperti ini? Ya, inilah sifat-sifat kelompok-kelompok yang miring pemikirannya. Ya, dari masa dahulu itu sudah diperingatkan, ada kelompok haddadiyah namanya. Pemikirannya ini pemikiran ekstrim, gampang di dalam menyalahkan orang, mentabdi orang. Ya. Jadi muncul pada sebagian orang. Karena itu hati-hati di dalam memahami yang seperti ini. Jadi cara seorang memetik dalil di pembahasan ilmu usul fikih, dia kenal dengan baik dan benar, ini membantu dia untuk istiqamah sebagaimana yang saya terangkan kemarin. Membantu dia untuk selamat dari penyimpangan, bisa bersikap adil di dalam menilai. Iya. Dan supaya kita kenal ya bahwa ilmu ini ada kaidah-kaidahnya, ada dasar-dasarnya. Dan saya sudah tekankan bahwa kita belajar ilmu usul fikih ini bukan kita semua menjadi para imam ahli ijtihad, ya, menjadi syekhul Islam, tidak. Tapi paling tidak kita keluar dari majelis ini, kita mengenal bahwa ternyata ilmu ini ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya, bukan asbun saja asal bunyi. Ya. Jelas ya? Ada kaidah yang kita pegang. Baik. Cara seorang berbicara, cara dia berdalil, dari mana dia petik dalil. Ya. Itu semuanya dilihat dan diperhatikan. Inilah faedah seorang belajar. Dia belajar itu ya. Untuk mengenal hukum, bukan untuk ikut-ikutan. Ya. Kalau untuk ikut-ikutan, untuk apa dia belajar? Kalau memang dia taklid kepada orang, dia belajar supaya dia bisa mempelajari adillah, menilai dengan dalil. Ucapan ulama dihargai, dihormati. Tapi harus dilihat apa dalilnya. Dilihat apa dari dalilnya. Ini bagi orang yang belajar. Adapun kalau dia tidak belajar, ya kita tidak ada masalah. Kamu taklid aja, karena memang kamu jahil. Iya. Dan tugasnya orang jahil, dia cari dari ucapan ulama yang dia percaya dia ikuti. Itu tugasnya orang yang jahil. Tapi tugas orang yang belajar tidak seperti itu. Tugas orang yang belajar, dia menilai adillah, bertanya apa dalil, berusaha memahami dalil, dan dia menghadap kepada Allah, dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dalil. Bukan dibangun di atas ucapan tokoh, walaupun dia ulama. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dicela sebagian orang. Karena dia hanya menjadikan siapa yang dia ikuti sebagai pedoman tanpa mengetahui apa dalilnya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adhallani 'ani adh-dhikri ba'da idjani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari kiamat itu tatkala seorang yang zalim dia menggigit kedua tangannya. Ini karena penyesalannya yang sangat besar ya. Sayang kita di dunia kalau ada orang yang tertimpa musibah, ya saking dahsyatnya musibah itu, kadang dia gigit jari, ditegur di ini, ya seakan-akan tidak ada orang di sekitarnya, karena besarnya penyesalan dia, kesedihannya, dia gigit jari. Pada hari kiamat bukan jari yang dia gigit kedua tangannya. Luar biasa dahsyatnya penyesalan. Apa yang dia katakan? Wahai andai kata saya mengambil jalan mengikuti Rasul, dia menyesal ikut-ikutan. Ya. Wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya dulu, ya, tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, saya berikan seluruh kecintaanku. Apa yang dia katakan? Saya ikuti. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Jelas ya? Maka tidak cocok seorang ikut-ikutan. Ya. Tapi tadi saya katakan kalau dia seorang yang jahil, orang yang amni, memang dia tanya kepada ahlul ilm. Dia tanya kepada orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ketika menjelaskan, dia terangkan hukum syar'i. Dan orang yang berilmu menjelaskan dalil. Walaupun dia tidak paham dalil, dia sudah dengar dalil dari orang yang berilmu, selesai. Begitu. Dia menghadap kepada Allah, ada ucapan si alim yang dia pegang. Iya. Dan di sini, pentingnya apa? Pentingnya ilmu syar'i. Jadi kalau dia ambil ilmu syar'i, dia belajarnya dari internet. Ya, pada hari kiamat ditanya, kamu dapat dari mana ilmu ini? Ya, si internet yang mengajari saya, kan tak lucu namanya. Ya, karena itu hati-hati. Sekali lagi diperbaiki ya, dari cara belajar. Ini karena cara belajarnya tidak benar. Kadang belajarnya setengah-setengah, ya belajarnya sebagian bab saya, sudah pemahamannya yang keliru, cara pendalilan yang tidak benar, akhirnya banyak pemahaman-pemahaman rusak. Ya. Dan lucunya untuk menutupi pemahamannya, kami bersama ulama kibar. Ya. Itu bahasa-bahasa dipakai. Kami bersama apa? Ulama kibar. Dia berdosa lagi, dosa yang lain di situ. Ya. Seakan-akan dari pembahasan para ulama, ya, dari dahulu hingga sekarang, dan di masa sekarang ini, ulama kibar cuma satu dua orang saja. Ya. Kalau dia belajar ilmu usul fikih yang benar di dalam sebuah negara, itu ada peradilan. Ada orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah memberi fatwa. Tidak boleh ada yang memberi fatwa kecuali siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu dasar dalam fatwa dan asalnya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Auf bin Malik riwayat Abu Daud, la yaqussu illa amir au ma'mur au muhtam. Tidak boleh ada yang bercerita kepada manusia, menyampaikan sesuatu kepada manusia, kecuali kalau dia adalah seorang pemimpin atau diperintah oleh pemimpin. Kalau tidak, yang ketiga dia adalah orang yang bersombong. Cuma tiga saja. Ya kalau ada perintah dari pemimpin, tidak ada masalah. Dan ini terkait dengan dia duduk untuk khalayak umum. Apalagi masuk di dalam hal-hal yang manusia berdebat, bertikai di situ. Iya. Perlu dilihat dari segala sudut orang yang bertikai. Dilihat apa dalilnya. Ketika ada yang masuk mengadukan keluhan, dipanggil pihak yang kedua. Kenapa si fulan mengeluhkan kamu begini? Oh, dia berkata apa? Dijawab oleh pihak yang kedua. Ya, seimbang. Barulah dijatuhkan hukum. Nah, itu demikian. Kenapa ditetapkan oleh pemerintah? Karena memang ada proses di dalam memenuhi hak-hak manusia. Dan itu dibahas lengkap di pembahasan apa? Usulul fiqh. Ya. Dan satu cabangnya di pembahasan fikih merinci pembahasan tentang qadha. Iya. Jelas ya? Maka ini ilmu dari ilmu yang indah untuk dipahami. Baik, selesai sudah. Kita di pendahuluan penulis rahimahullahu taala. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala fasal. Ini fasal berikutnya. Kata beliau al-ahkamu allati yaduru al-fiqhu 'alayha khamsatun. Ini penjelasan tentang ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i yang fikih itu berputar di atasnya. Fikih berputar di atasnya. Dan Syekh di sini hanya menyinggung ahkam taklifiyah saja. Hukum-hukum yang sifatnya taklifi. Wajib, al-wujub, wal-istihbab, wal-ibaha, wal-karaha, wal-tahrim. Lima jenis hukum yang beliau uraikan. Kewajiban, penganjuran, penyunnahan, penganjuran atau penyunnahan, kemudian pembolehan, pemakruhan, dan apa? Pengharaman. Iya. Jadi lima beliau terangkan, beliau sebutkan. Dan saya ingin memberikan gambaran lebih rinci daripada lebih lengkap. Iya. Para ulama menyebutkan bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah itu terbagi dua. Hukum syar'i terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam wad'iyyah. Iya. Ada hukum-hukum yang bersifat taklifi. Pembebanan. Kenapa dikatakan taklifi? Sebab ada bentuk talab, permintaan. Lakukan ini. Tolong kerjakan ini. Ya, dan permintaan apa? Ada yang bersifat permintaan mesti dan yang bersifat permintaan yang sebaiknya. Dan di hukum taklifi ada yang bersifat pelarangan. Ada yang pelarangan tegas, ada yang pelarangan yakni apa namanya? Tidak mengharuskan. Dilarang tapi tidak diharuskan. Kalau seimbang antara permintaan dan larangan, itulah yang dikatakan pilihan, pembahasan mubah. Ini hukum taklifi. Jelas ya? Jadi hukum taklifi ini kembali kepada lima hal. Hukum syar'i yang bersifat apa? Taklifi. Ada al-wujub, kewajiban tadi. Ini kalau diperintah dengan perintah yang pasti. Mesti. Dan yang kedua ada hukum yang sifatnya taklifi juga, sifatnya istihbab. Ini kalau diperintah tapi tidak mesti. Sebaiknya saja kamu kerjakan. Inilah pembahasan istihbab. Disunnahkan, dianjurkan. Kemudian ada larangan. Kalau larangannya mesti, ya, maka itu tahrim namanya pengharaman. Kalau dilarang tapi tidak mesti, maka itu namanya makruh. Namanya makruh. Kalau seimbang antara perintah dan larangan, antara keduanya, maka itu dikatakan apa? Ibaha. Dibolehkan. Ini hukum syar'i tapi bersifat apa? Taklifi. Hukum syar'i yang kedua adalah hukum syar'i yang disebut dengan nama ahkam wad'iyyah. Hukum syar'i yang bersifat al-wada', peletakan. Iya, tanda-tanda. Jadi dia dijadikan sebagai tanda untuk sebuah hukum. Dijadikan sebagai tanda untuk apa? Untuk sebuah hukum. Itulah yang dikatakan ahkam taklifiyah. Iya. Dikatakan sebagai ahkam taklifiyah. Itu yang dikatakan sebagai ahkam al-wada'iyah. Ya. Jadi ahkam wada'iyah itu, dia adalah sebuah khitab dari syara, pembicaraan dari Allah, perintah dari Allah dan Rasulnya, dijadikan sebagai tanda untuk sebuah hukum. Dia tanda. Karena itu di pembahasan, apa namanya, al-ahkam al-wada'iyah, itu masuk sejumlah pembahasan di dalamnya. Iya. Ada pembahasan tentang syarat. Misalnya syarat kewajiban sholat, bertahara. Syarat kewajiban sholat, menutup aurat. Syarat kewajiban sholat, bersih dari najis. syarat kewajiban sholat, masuk waktu. Jadi ini hukum dari syariat dijadikan sebagai tanda. Ya, syarat sholat tanda bahwa sholat itu diwajibkan dengan syarat ini. Jelas ya? Atau dia sebagai sebab? Ya, sebab. Sebab kewajiban zakat, harta yang dia pegang sudah sampai setahun. Sebab kewajiban zakat, duitnya sampai, hartanya sampai kepada nisabnya. Itu sebab kewajiban. Hukum syar'i, hukum dari sisi syar'i, dijadikan sebagai tanda kewajiban zakat. Jelas ya? Itu sudah dua ya, syarat, terus ada lagi apa tadi? Sebab. Iya. Kemudian ada yang lainnya, namanya mani, penghalang. Iya. Ada yang disebut dengan penghalang. Baik. Misalnya, haid pada seorang perempuan itu penghalang dia melakukan sholat. Jadi itu hukum syar'i. Seorang perempuan tidak boleh sholat karena ada penghalangnya. Maka penghalang haid ini dijadikan tanda oleh syariat sebagai hukum syar'i, tidak boleh seorang perempuan melakukan apa? Sholat. Jelas ya? Sudah berapa? Sudah tiga. Ini dari ahkam wada'iyah. Dan ada namanya as-sihhatu wal fasad, hal yang syah dan yang dianggap rusak di dalam syariat. Iya. Ini juga dari ahkam wal wada'i, ahkam wada'iyah. Iya. Apa yang dikatakan syah itu? Apa yang dikatakan fasid? Ya, syahnya sesuatu harus terpenuhi syarat-syaratnya, dan batilnya sesuatu apabila tidak terpenuhi syaratnya atau ada penghalang di situ. Jelas ya? Dari ahkam wada'iyah ada namanya al-azimah war-rukhsah. Ada yang dimestikan, ada yang diberi keringanan. Iya. Diberi keringanan. Karena itu musafir diberi keringanan untuk apa? Hah? Mengqasar salat. Rukhsah namanya. Iya. Dia boleh tidak berpuasa. Itu diberi rukhsah. Bukan jenis dari azimah. Di pembahasan ahkam wada'iyah ada yang sifatnya ada penunaian. Kalau sholat dikerjakan pada waktunya itu ditunaikan namanya, ada. Jelas ya? Tapi kalau dia keluarkan, dia apa namanya, punya udur, ya. Dia punya udur, kemudian dia keluarkan sholat dari waktunya, maka itu namanya diqadha. Namanya diqadha. Iya. Dan qadha itu hukum syar'i tersendiri. Karena itu qadha hukum syar'i. Jelas ya? Dari hukum syar'i juga namanya i'adah, pengulangan. Sebab kalau dia keliru di dalam sebuah ibadah, tidak dia penuhi ketentuannya, maka dia ulangi, dan pengulangan ini hukum syar'i. Adalah hukum syar'i. Baik. Bersifat apa tadi? Taklifi atau wada'iyah? Hah? Bersifat wada'iyah. Nah. Baik. Jadi secara global hukum syar'i terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada yang bersifat taklifiyah dan ada yang bersifat apa? Wada'iyah. Sudah paham ya mana wada'iyah? Wada'iyah mana bahasanya peletakan. Artinya diletakkan oleh syariat sebagai tanda untuk hukum itu. Itu tadi sebab, syarat, mani, apa? Al-azimah war-rukhsa, as-sihha wal-fasad, ya. Al-qadha, al-ada, al-i'adah. Ya. Itu globalnya ya, walaupun ada jenis-jenis sebagian ulama membedakannya. Ya. Di sini ada poin penting, dari hal yang penting juga dimengerti. Karena supaya seorang enggak salah paham ya. Jadi setelah kita ketahui bahwa ahkam syariah terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam wada'iyah. Sekarang apa perbedaan antara ahkam taklifiyah dan ahkam wada'iyah? Kita bedakan antara dua hal. Supaya tidak ada kesamaran. Iya. Perbedaan dari sisi yang pertama. Dari sisi kemampuan. Kalau di ahkam taklifiyah, itu disyaratkan kemampuan. Disyaratkan apa? Kemampuan. Tapi kalau di ahkam wada'iyah, di ahkam al-wada'iyah, iya. Hal tersebut kadang dia mampu, kadang di luar kemampuannya. Kadang di luar kemampuannya. Saya beri contoh misalnya. Iya. Saya beri contoh. Kewajiban salat. Iya. Atau kewajiban puasa bagi seorang yang sakit. Begitu dia sakit, disyaratkan dia harus mampu. Ketika dia tidak mampu, dia wajib puasa atau tidak? Tidak wajib puasa. Karena memang disyaratkan kemampuan. Ya. Tapi kalau ahkam wada'iyah, dia tidak ada kaitannya dengan masalah kemampuan. Tanda. Syarat kewajiban sholat, bertoharah. Ya. Syarat kewajiban sholat, masuknya waktu. Masuknya waktu, ya. Itu masuk sendiri, tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan kemampuannya. Tidak ada kaitannya dengan kemampuannya. Iya. Jelas ya? Dari kewajiban zakat, dari sebab wajibnya zakat, adanya nisab. Adanya nisab. Dan dia terpenuhi nisab. Iya. Ini sesuai kemampuan saja. Kalau tidak ada kemampuan, tidak wajib. Itu hal tersebut. Jelas ya? Maka ini perbedaan yang pertama. Kalau hukum taklifi disyaratkan harus apa? Ada kemampuan. Karena itu kapan tidak ada kemampuan, tidak wajib. Jelas ya? Dari sini harus dimengerti pembahasan tentang ahkam itu supaya mendetail. Iya. Karena ada orang sudah diterangkan padanya sebuah hukum. Iya. Terangkan sebuah hukum. Nah, ini kalian wajib berjihad misalnya. Itu hukum syar'i. Penjelasan hukum al-wujub taklifiyah. Sekarang dia ahkam, kamu wajib berjihad. Saya tanya, ahkam taklifiyah atau ahkam wada'iyah? Coba dijawab. Jihad, perintah kamu di kondisi sekarang wajib berjihad. Ini hukum apa? Hukum syar'i, hukum taklifiyah atau hukum wada'iyah? Hukum wada'iyah, jelas ya? Hukum taklifiyah. Jelas ya? Hukum taklifi. Baik, kalau dia sudah hukum taklifi, berarti disyaratkan apa? Kemampuan. Wajib berjihad, tapi dia tidak mampu. Ya. Bagaimana? Wajib atau tidak? Gugur dari kewajiban tersebut. Jelas ya? Iya. Dan jenis gugurnya itu beraneka ragam ya, kata gugur pada hukum-hukum. Itu lain pembahasannya. Ada hal-hal terkait dengan hal tersebut. Perbedaan dari sisi yang kedua. Pembahasan hukum taklifi itu terkait dengan si perbuatan mukallaf. Terkait dengan perbuatan mukallaf. Adapun hukum wada'i, tidak ada kaitannya dengan si perbuatan si mukallaf ini. Iya. Tidak ada kaitannya dengan si mukallafnya sendiri. Nah. Iya. Seorang wajib mengeluarkan, wajib dia sholat. Ini hukum taklifi. Karena dia wajib sholat, dia sendiri yang melakukan sholat. Harus terpenuhi syarat-syarat pada orang mukallaf ini, dia sholat. Nah, tapi anak kecil, ya, dia rusak rumah orang, dia lempari rumah orang, hancur kacanya. Terjadi kerugian di rumah itu. Oh, tidak dikatakan, dia anak kecil, tidak ada hubungannya. Tidak. Ini hukum wada'i namanya. Bapaknya yang menanggung kerugian. Keluarganya menanggung apa? Kerugiannya. Tidak ada kaitannya dengan anak ini mukallaf atau ghair mukallaf. Tidak ada kaitannya. Ya. Jelas ya? Sebab ini hukum apa namanya? Hukum wada'i. Hukum wada'i. Jelas sampai sini? Perbedaan yang ketiga. Iya. Perbedaan yang ketiga. Kalau hukum wada'i itu, hukum wada'i itu adalah khitab berupa pengabaran. Pengumuman. Dikabarkan bahwa syarat sholat adalah ini. Dikabarkan sebab kewajiban zakat adalah ini. Dikabarkan bahwa syarat kewajiban haji adalah ini. Itu pengabaran dan pemberitahuan. Dijadikan tanda-tanda. Pengabaran pemberitahuan dijadikan sebagai tanda yang mengikat hukum. Digabungkan dua hal. Berbeda dengan hukum taklifi. Kalau hukum taklifi, dia sifatnya perintah atau larangan. Atau pilihan. Begitu saja. Iya. Itu perbedaan dari sisi yang keberapa? Yang ketiga. Perbedaan dari sisi yang keempat. Iya. Perbedaan dari sisi yang keempat, kalau hukum taklifi, ya, hukum taklifi itu terkait dengan perbuatan si hamba itu, si mukallaf itu sendiri, dia sendiri yang langsung melakukannya. Tapi kalau hukum wadai tidak mesti seperti itu. Yaitu, karena itu dia, kalau misalnya ada yang apa namanya membunuh tidak sengaja, ya, membunuh tidak sengaja, maka dia bayar dia. Dianya ini tidak mesti orang yang berdosa. Orang yang melakukan jinayah yang membayarnya. Ya. Orang yang masuk ke dalam akilahnya, kepada karib kerabatnya, mewarisinya, itu bersyirikat juga. Di dalam apa? Di dalam membayar dia tersebut. Ya, jangan berkata, oh saya, kenapa saya tiba-tiba kena kewajiban? Ya. Katakan padanya ini bukan hukum taklif. Ini hukum apa namanya? Hukum wada'i. Ya. Itu ketentuan syariat dalam hal yang seperti itu. Baik. Yang kelima, perbedaan yang kelima. Iya. Perbedaan yang kelima. Kalau hukum taklifi, iya. Kapan seorang itu mampu masuk di dalam apa namanya? Kemampuannya, maka dia wajib mengerjakannya. Wajib mengerjakannya. Tapi kalau hukum wada'i, kapan dia masuk dalam kemampuannya misalnya, masuk dalam hukum tersebut, tidak mesti dia kerjakan, belum mesti. Ya. Contoh misalnya, seorang sudah sampai hartanya nisab zakat. Ya. Tahun ini hartanya sudah sampai 1 miliar misalnya. Tapi harta 1 miliar ini baru dia pegang 3 bulan. Dia wajib keluarkan zakat atau tidak? Belum wajib. Karena ada ketentuan yang lain. Syarat yang lain untuk kewajiban zakat. Jelas ya? Maka satu sebab itu belum cukup untuk memberikan mengikat hukum wajib terhadapnya. Beda dengan orang yang mampu, ya. Dia sudah mampu sholat, mampu mengerjakan sholat, sudah masuk waktunya langsung dia sholat. Ya. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keenam, kalau hukum taklifi itu harus sesuatu yang dimaklumi, diketahui. Iya. Karena hukum taklifi itu disyaratkan padanya niat dan memaksudkan. Adapun hukum al-wada'i tidak dimestikan dia tahu. Sehingga dia tahu. Misalnya contoh hukum wada'i. Warisan. Dia dapat warisan sebab dia adalah anak. Jelas ya? Seorang dari kecilnya dia tidak tahu siapa orang tuanya. Iya. Begitu dia besar, baru dia tahu orang tuanya secara pasti. Iya. Kemudian orang tuanya sudah meninggal. Walaupun dia tidak tahu, harta warisan ini tetap masuk ke dalam kepemilikannya. Sebab dari sisi hukum, dia ada sebab apa? Sebab mewarisi. Iya. Ada sebab mewarisi. Jelas ya? Maka inilah yang disebut dengan hukum wada'i. Berbeda dengan hukum taklifi. Harus dimaklumi. Iya. Harus dimaklumi. Dia wajib sholat. Misalnya. Iya. Harus dimaklumi. Apa sholat itu? Itu pembahasan terkait dengan taklifi. Baik. Jadi ini enam perbedaan antara ahkam taklifi dan ahkam apa? Al-wada'i. Baik. Kita kembali kepada uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-ahkam allati yaduru al-fiqhu alaihi khamsa. Hukum-hukum yang fikih itu berputar di atasnya ada berapa? Ada lima. Ini saya sudah terangkan tadi. Hukum apa namanya ini? Ahkam apa ini? Taklifiyah atau wada'iyah? Ini ahkam taklifiyah. Semuanya disebut ahkam syariah. Semuanya disebut apa? Ahkam syariah. Hanya saja dibagi dua. Ada ahkam syariah taklifiyah dan ada ahkam syariah apa? Wada'iyah. Baik. Jadi hukum syar'i yang bersifat taklifi terbagi berapa? Terbagi lima. Yang pertama kata penulis al-wajib. Ini bahasa yang dipakai oleh penulis di sini. Bahasanya ulama fikih. Iya. Bukan bahasanya ulama usul fikih. Ini kita membahas untuk mendetailkan aja ya. Mendetailkan. Walaupun dimaklumi apa maksud diinginkan oleh penulis. Ya, sekali lagi kita di pembahasan apa? Di pembahasan fikih atau di pembahasan usul fikih? Hah? Di pembahasan usul fikih. Kalau di pembahasan usul fikih tidak dikatakan al-wajib, tapi dikatakan al-wujub. Dikatakan apa? Al-wujub. Dikatakan, bukan dikatakan al-masnun. Itu pembahasannya ulama fikih, masnun. Kalau di usul fikih di pembahasan apa? Al-istihbab. Al-istinan. Jelas ya? Penyunnahannya. Mubah, itu pembahasannya ulama fikih, kata mubah. Hukum boleh. Tapi kalau di ulama usul fikih, pembahasannya al-ibaha, pembolehannya. Ya. Jelas ya? Demikian pula beliau bahasakan nanti tentang haram. Ya. Dan dibahas ya, di pembahasan apa? Usul fikih itu bukan haramnya, tapi at-tahrim, pengharamannya. Demikian pula dibahas makruh oleh ulama fikih. Kalau di ulama usul fikih itu disebut al-karaha. Disebut apa? Al-karaha. Jadi saya detailkan ya. Untuk bahasa ulama usul fikih, al-wujub, urutannya al-wujub. Kemudian apa tadi? Al-istihbab, al-ibaha, al-karaha, dan apa? At-tahrim. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, kenapa dibedakan? Kita sudah tahu definisinya. Kalau fikih terkait dengan hukum, kalau usul fikih terkait dengan apa? Pendalilannya. Kita berbicara tentang khitab syara. Khitab syariat itu apa maknanya? Itu pembahasan pendalilan. Jadi khitab syariat ini memberikan makna kewajiban. Kan itu yang dimaksud. Bukan hukum wajibnya yang kita bahas. Iya. Kalau hukum wajibnya kita di pembahasan fikih dong. Jelas ya? Baik, itu bahasa lebih detailnya. Cuman kadang memang sebagian ulama usul fikih mereka bergampangan dalam ibarat. Seperti Syekh di sini bergampangan dalam apa? Dalam ibarat. Iya. Kalau bahasa lebih detailnya itu tadi yang saya sebutkan. Nah, ya dan ini pendetailan banyak sekali diingatkan oleh guru kami, Syekh Al-Allama Abdullah Al-Gudayyan rahimahullahu taala. Baik. Ya, dan saya perlu ingatkan ya bahwa ini risalah latifah. Saya pernah pelajari, saya baca dari awal sampai akhirnya kepada Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Ya, rahimahullahu taala. Baik. Jadi sekarang beliau terangkan ada lima hukum. Hukum yang pertama kata beliau al-wajib. Apa itu al-wajib? Beliau terangkan alladzi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu adalah yang pelakunya diberi pahala, orang yang meninggalkannya diberi apa? Iqab, diberi siksa. Wal haram dibduhu, dan haram kebalikannya. Kalau kebalikannya apa artinya? Berarti haram itu orang yang melakukannya dapat dosa, orang yang meninggalkannya dapat apa? Dapat pahala. Nah, itu maknanya kebalikannya. Wal masnun, ini hukum yang keberapa sudah? Yang ketiga, al masnun alladhi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Masnun itu diberi pahala orang yang mengerjakannya, tapi kalau dia tinggalkan tidak dihukum. Kalau al-makruh sebaliknya, orang yang meninggalkannya diberi pahala, kalau dia kerjakan tidak ada masalah. Kalau dia kerjakan tidak ada masalah, tidak dihukum. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, wal mubah mustawa tarafain. Dan mubah itu seimbang antara dua sudut. Seimbang antara apa? Perintah dan larangan. Baik. Jadi di sini Syekh rahimahullah tidak memberikan definisi, tapi beliau menjelaskan hukumnya. Wajib itu apa hukumnya? Diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya, diberi disiksa bagi siapa yang apa? Diberi hukuman bagi siapa yang meninggalkannya. Ya, kebalikannya haram. Haram itu diberi pahala. Orang yang meninggalkannya diberi hukuman terhadap orang yang mengerjakannya. Itu kan hukum semuanya. Ya. Penjelasan hukum wajib itu. Tidak diberikan definisi. Kalau definisinya, ya, dalam ilmu usul fikih yang didefinisikan oleh sejumlah ulama, ya, al-wujub itu Ya. Al-wujub, kalau dikatakan dia adalah wajib, ya, maka wajib itu artinya ma talabahu syari', ya, talaban jaziman. Ya, itu kewajiban. Apa yang diminta oleh syariat, ya, dengan permintaan yang mesti. Permintaan yang mesti, yang harus. Ya. Jadi ma talab syari' talaban jaziman. Dengan permintaan yang jazim, ala sabil jazm wal ilzam. Itu al-wujub namanya. Kewajiban. Jelas ya? Kalau istihbab ma talabahu syari' talaban ghairu jazim. Apa yang diminta oleh syariat dengan permintaan yang tidak wajib, tidak mesti. Tidak mesti. Iya. Itu perbedaan antara al-wujub dan al-istihbab. Jelas ya? Baik. Jadi kapan diminta oleh syariat perbuatan itu dengan wajhul luzum, dengan mesti? Ya. Maka itu yang dikatakan dia wajib. Hukum wajib itu kalau dia kerjakan dia dapat pahala, kalau dia tinggalkan dia apa? Dia berdosa atau kena iqab. Demikian. Ya. Ini tentang al-wujub. Seperti misalnya kalau dikatakan kewajiban sholat. Ya. Kewajiban sholat. Jadi sholat itu apa? Perintah dalam sholat al-wujub. Kenapa? Sebab syariat meminta, mengharuskan sholat itu dengan pengharusan. Karena itu kalau tidak sholat, luar biasa ancamannya. Jelas ya? Bagaimana celaan terhadapnya? Nah, kalau istihbab, itu adalah hal yang sifatnya sunnah. Dianjurkan. Ya. Tapi bukan talaban jaziman. Bukan hal yang dimestikan. Iya. Bukan hal yang dimestikan. Baik. Seperti misalnya sholat rawatib. Ya, rawatib dianjurkan. Siapa yang sholat rawatib dalam sehari semalam 12 rakaat dibangunkan untuknya surga. Ya, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena anjuran. Tapi wajibkah, berdosakah seorang kalau meninggalkannya? Jawabannya tidak. Jelas ya? Jawabannya tidak. Nah, kebalikannya, kebalikan permintaan mesti ada namanya nahyun, larangan. Apa yang dilarang oleh syariat? Karena itu an-nahyu, ya, manahan anhu syari' ala sabilil luzum. Apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk yang mesti, tidak boleh didekati. Ya. Tidak boleh didekati. Jelas ya? Seperti larangan berzina misalnya. Wala taqrabu zina. Ya. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ya. Jadi, permintaan di dalam dalil, jangan mendekati zina, ini menunjukkan pengharaman apa? Zina tersebut. Iya. Kalau makruh, juga apa yang dilarang oleh syariat, diminta oleh syariat untuk ditinggalkan, tapi bukan dalam bentuk yang mesti. Bukan dalam bentuk yang apa? Bukan dalam bentuk yang mesti. Itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama makruh. Iya. Misalnya, seorang menyambung puasanya sampai waktu sahur. Ini makruh hukumnya. Jelas ya? Dilarang oleh syariat. Tapi tidak dimestikan. Karena Nabi SAW ketika melarang wisal, kata beliau, siapa ingin melakukan wisal, ya sudah dia sambung sampai subuh saja, sampai waktu sahur. Jadi pelarangan bukan hal yang mesti. Jelas ya? Baik. Kemudian, kalau kita sudah tahu apa itu al-wujub, istihbab, dan sebaliknya kita sudah tahu at-tahrim dan al-karaha, maka antara keduanya disebut apa? Al-ibaha. Suatu yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Tidak ada dalil yang melarangnya dan apa? Memerintahnya. Jadi, bentuk pembolehan masuk ke dalam dalil umum di pembolehan. Ya. Ini yang disebut dengan nama al-ibaha. Baik. Syekh di sini tidak terlalu banyak merinci ya tentang masalah perintah apa segala macam. Ya, hanya saja saya berikan gambaran-gambaran global. Kalau perintah itu ada sifat-sifatnya. Misalnya suatu dikatakan perintah datang dalam bentuk sigatul amr, perintah misalnya. Aqimus shalah, lakukanlah salat. Ya. Demikian pula kalau dia datang dalam bentuk kata ya'muru dan yang bercabang dengannya, innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah memerintah kalian, itu menunjukkan kewajiban. Atau datang dalam bentuk kataba, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kutiba alaikumul qital, di sebagian innallaha kataba al-ihsan, sungguhnya Allah kataba, ini bermakna kewajiban. Dan kadang dibahasakan dengan nama farada, ya, al-fard. Dan kadang dikatakan dari bentuk kewajiban alaika bikada, walillahi ala nasi, bagi Allah atas manusia, itu kewajiban. Dari sigha yang menunjukkan kewajiban. Nah, dan kadang dari bentuk kewajiban diterangkan kalau ditinggalkan kena dosa. Dan disifatkan orang yang tidak melakukannya mendapatkan begini. Itu dari hal-hal yang menunjukkan apa? Kewajiban. Ya, sebagaimana hal-hal yang menunjukkan disunnahkannya juga, hal-hal yang menunjukkan penyunnahan, ya, penganjuran, itu ada tanda-tandanya. Misalnya kalau ada sifat dari anjuran, siapa yang melakukan begini, maka dia dapat pahala begini. Ya. Siapa yang berbuat begini, maka dia akan begini. Ya. Umumnya kalau dia anjuran itu berasal dari perbuatan Nabi, atau berasal dari anjuran Nabi, tetapi anjuran tersebut ya, tidak mengandung bentuk perintah. Tidak mengandung bentuk perintah. Nah, kemudian yang berikutnya yang disebut tahrim, pengharaman. Pengharaman itu kadang tegas dikatakan wa harrama ar-riba, dan Allah haramkan riba misalnya. Ini tegas. Dan kadang dengan bahasa la tahillu, tidak halal. Ya. Ini juga bermakna apa? Pengharaman. Dan kadang datang dalam bentuk larangan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah melarang dari kekejian, kemungkaran dan al-baghi. Ya. Dan kadang dalam bentuk zajar, Nabi menghardik dari yang seperti itu. Tidak dari bentuk larangan juga. Dan kadang disuruh berhenti. Intahu khairan lakum, berhenti kalian. Itu lebih bagus bagi kalian. Begini menunjukkan pengharaman. Ya, menunjukkan pengharaman. Dan kadang dalam bentuk nahiyah. Ya. Misalnya, la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Itu dalam bentuk perintah meninggalkan. Ya. Ketika disebutkan khamar, maisir, ansab, azlam, dikatakan rijusun min amali syaitan, fajitanibu. Itu najis dari amalan syaitan, tinggalkan. Dan kadang dalam bentuk layam bagi. Walaupun kata layam bagi ini halus ya. Tapi kadang digunakan untuk bermakna pengharaman. Iya. Layam bagi. Seperti Nabi berkata tentang sutra, beliau berkata, hada layam bagi lil muttaqin. Ini tidak pantas untuk orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Quran, ya, wala yang bagi ayakuna lahu walada, dan tidak pantas Allah memiliki anak. Tidak pantas di situ apa? Hah? Bermana makruh? Nggak cocok. Ini bahasa yang halus, sederhana, tapi menunjukkan apa? Penekanan yang dahsyat. Ya, tentang pengharaman itu. Baik. Dan kadang datang dalam bentuk ancaman dengan siksaan, menunjukkan dosa besar, dilaknat pelakunya, ya. Kemudian diterangkan dia berbuat zalim, atau diserupakan orang yang mengerjakannya dengan hewan, dengan syaitan, dengan orang kafir, orang yang merugi, ya. Itu qarina-qarina ya, menunjukkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang makruh, ya. Kadang datang dalam bentuk karaha, Rasulullah misalnya sebutkan wa kariha lakum kila wa qal, makruh bagi kalian kila wa qal wa kathratus sual wa idaatul mal. Ya. Dan kadang dalam bentuk Nabi tidak menganjurkannya. Iya. Tidak menganjurkannya. Ya. Hanya saja telah datang hal yang menunjukkan bahwa itu bukan diharamkan. Seperti Nabi melarang dari minum berdiri. Ya, ternyata beliau sendiri minum air zam-zam apa? Berdiri. Menunjukkan bahwa larangan minum berdiri itu bukan larangan pengharaman. Hanya larangan bersifat apa? Pemakruhan. Karena itu yang benarnya minum berdiri itu bukan haram, tapi makruh. Afdalnya dia duduk. Ya, afdalnya dia duduk. Demikian. Adapun alibaha, pembolehan mubah itu seimbang antara keduanya. Biasanya sigolnya dikatakan la junaha, tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa bagi kamu. Iya. Dan biasanya dia apa namanya? Sesuatu yang asalnya dibolehkan, setelah itu dilarang, maka setelahnya menjadi boleh lagi. Ya, menjadi boleh. Kembali kepada asal yang dia sebelum dilarangnya. Demikian pula dari contohnya, alibaha itu hal yang mengikut kepada alistishhab, dasarnya. Misalnya asalnya al-bara'ah, atau asalnya dia suci, asalnya dia bertaharah. Nah, itu kembali kepada asal yang seperti ini, itu pembahasan-pembahasan ibaha. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kelanjutan pembahasan, wa yanqasimu al-wajibu ila fardhi'ain. Ya, kemudian beliau bagi wajib itu menjadi dua. Ini pembagian wajib dari satu sisi, ya. Jadi wajib dilihat dari sisi dat wajib itu sendiri, atau dilihat pada dari sisi ketentuan pada wajib itu, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Iya, dan ini salah satu pembagian wajib. Sebab wajib itu banyak pembagiannya, dilihat di sudut apa? Dilihat apa sudutnya? Nah, karena itu ada namanya wajib muwassa, ada wajib mudhayyaq, ada wajib muayyan, ada wajib ghairu muayyan. Ada pembagian-pembagian lain tentang wajib. Hanya saya penulis di sini memberikan pembagian wajib yang umumnya dikenal. Wajib itu ada dua, ada wajib ain, ada wajib apa? Kifayah. Wajib ain yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin baligin akilin wa huwa jumhur ahkam syariatil wajibah. Kata beliau, wajib ain itu adalah apa yang diminta untuk dilakukan dari seorang yang mukallaf balig akil. Iya. Jadi tiga, ya. Mukallaf, balik, akil. Seharusnya kalau disebut mukallaf saja sudah cukup. Sebab kata mukallaf itu sudah tercakup tiga hal. Dia punya akal, balik, dan rasyid. Iya. Mampu berbuat dengan benar. Baik. Wa huwa jumhur ahkami syariatil wajibah. Dan ini kebanyakan hukum syariat sifatnya wajib ain. Karena itu sholat sifatnya apa? Wajib ain. Puasa wajib ain. Zakat wajib pada orang per orang. Iya. Haji, kebanyakan hukum-hukum syariat sifatnya apa? Wajib ain. Dan yang kedua, ila fardhi kifayah. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Wa huwa alladhi yutlabu husuluhu wa tahsiluhu min al-mukallafin. Ada yang sifatnya fardu kifayah, dan inilah yang diminta diadakan dan dilakukan oleh orang yang mukallaf. Ya. La min kulli wahidin bi'ainihi. Tidak diminta dari setiap orang secara personnya, tidak diminta. Tapi diminta dari setiap mukallaf, dari semua orang yang mukallaf. Iya. Seperti kata alumil ulum wassana'at an-nafi'ah, seperti mempelajari ilmu-ilmu dan keahlian-keahlian yang bermanfaat. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu apa namanya pertanian, ya, ilmu perdagangan. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka dia di tengah umat hukumnya fardu kifayah. Sebab diperlukan oleh umat. Jelas, ya? Kalau belum cukup jumlah di situ, maka ada kewajiban atas yang lainnya. Ada kewajiban di atas yang lainnya. Tapi umumnya sekarang ilmu-ilmu ini, ilmu umum, itu sudah kadar berlebihan. Ya. Yang kurang mana ilmu syariat. Nah, umat ini perlu kepada banyak ulama, banyak orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Baik. Wal adhan, demikian pula adhan. Diminta adhan, tapi tidak semua orang disuruh adhan. Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang adhan satu orang, gugur kewajiban atas yang lain. Sudah mewakili. Kalau dia satu masjid ya, kalau di sebuah negeri, sekadar negeri itu sudah terdengar adhan. Ya, kalau negerinya luas, sekadar di beberapa tempat sudah terdengar adhan di negeri itu, terangkat kewajiban. Jelas ya? Baik. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini bukan fardu ain, tapi fardu apa? Kifayah. Ya kalau sudah ada yang mengingkari, ya. Maka gugur atas yang lainnya. Ada lima orang di situ, ada yang berbuat munkar di samping mereka. Satu mengingkari, gugur atas yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang mengingkari, padahal mereka semuanya mampu, maka semuanya apa? Berdosa. Baik. Wanahwi dalik dan semisal dengannya. Ya. Jadi ini pembagian wajib ditinjau dari satu sisi. Ya. Nah, saya sudah singgung tadi ya bahwa pembagian wajib itu tadi ya banyak jenisnya. Ya. Kalau dilihat dari sisi apa namanya? Dilihat dari sisi kewajiban itu sendiri, ada yang apakah dia kaitannya dengan orang per orang atau secara umum, ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Iya. Dan ada pembagian wajib yang lain. Ada wajib muwassa dan ada wajib mudhayyaq. Ada kewajiban yang sifatnya muwassa, diberi keluasan. Iya. Misalnya dia mengqadha puasa Ramadan. Boleh dia qadha dari bulan Syawal hingga bulan Syaban, akhir bulan Syaban. Ini muwassa, luas. Jelas ya? Tapi kalau puasa Ramadan ini mudayyak, kewajiban mudayyak namanya. Puasa Ramadannya. Sebab dia tidak boleh puasa kecuali di mana? Di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan saja. Jelas ya? Itu pembagian wajib dari jenis yang lain. Yang kedua pembagian wajib dari jenis terbagi dua lagi. Ada wajib muayyan dan ada wajib mukhayyar. Sholat lima waktu wajib muayyan. Ini sholatnya duhur di sini, asar di sini. Tapi ada yang sifatnya mukhayyar, diberi pilihan. Misalnya dia bayar kafara sumpah. Boleh dia memilih memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu maka puasa 3 hari. Ini kan mukhayyar, ada pilihan. Iya. Ada pilihan. Jadi pembagian wajib ada beberapa jenis pembagian. Nah, sebagaimana hal yang diharamkan juga ada beberapa jenis pengharaman. Iya. Jenis pengharaman. Ada haram lidatihi, ada haram ligairihi. Iya. Haram ligairihi ini ada liwasfihi, ada likasbihi. Ini jenis pembagian ya. Sebab nanti ketentuan hukumnya beda. Ya. Kalau haram lidati diharamkan pada zatnya, itu tidak mungkin dibolehkan sama sekali. Kecuali kalau kondisi darurat saja. Misalnya makan bangkai. Ini haram apa? Lidati. Makan babi haram? Lidati. Tidak boleh makan bangkai, makan babi. Kecuali kalau apa? Darurat. Kalau dia tidak makan, dia mati. Darurat. Tapi ada haram ligairihi. Dia diharamkan bukan pada adatnya, pada hal yang lain. Misalnya melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Kenapa dilarang melihat kepada perempuan yang bukan mahram? Saya tanya. Apa sebab pengharamannya? Karena bisa mengantar kepada apa? Kepada zina. Jadi maksud diharamkannya kepada yang lainnya. Bisa mengantar kepada apa? Zina. Nah, kalau dia haram yang sifatnya digairihi, itu kadang-kadang kalau di kondisi yang ada ketentuan syariat membolehkan atau ada keperluan dibolehkan pada keperluan dan ketentuannya. Karena itu saya tanya, boleh enggak melihat kepada perempuan yang mau dipinang, yang dilamar? Saya tanya, boleh atau tidak? Nabab. Ya. Malu-malu lagi antum jawab. Boleh ya? Nador kepada perempuan yang akan dipinang. Ya. Kenapa? Ya. Sebab dia bukan diharamkan lidatih. Dikata haram lidatih, sama sekali tidak boleh. Ya. Karena ada keperluan syar'i, ya dia menikah dengan perempuan, dia perlu lihat. Supaya diharapkan dengan dia melihat, cocok, ada kecocokan, dan itu menjadi modal membangun rumah tangga, kan begitu, maslahat. Ya. Karena itu dokter, dia boleh mengobati pasien perempuan, kalau tidak ada lagi dokter perempuan. Jelas ya? Dibolehkan untuk sebuah keperluan. Ini perbedaan di dalam tahrim. Karena itu kata Syekh rahimahullah, وَهَذِهِ الْأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا كَثِيرًا بِحَسْبِ حَالِهَا وَمَرَاتِبِهَا وَأَثَارِهَا. Ya, dan ini hukum-hukum yang lima ini beraneka ragam, berbeda-beda dengan perjenjangan yang sangat besar, sesuai dengan keadaannya, tingkatan-tingkatannya, dan pengaruh-pengaruhnya. Ya, yang wajib saja berbeda kewajibannya. Kewajiban sholat wajib ya, berbeda kewajiban sholat dengan kewajiban puasa. Sholat lebih besar daripada kewajiban apa? Puasa. Jelas ya? Pengharaman. Melihat kepada perempuan yang bukan mahram adalah haram. Zina adalah haram. Lebih haram mana, zina atau melihat kepada perempuan yang bukan mahram? Ya, zina lebih haram. Syirik lebih haram daripada zina atau tidak? Lebih haram. Karena itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar juga bertingkat-tingkat dalam sisi besarnya. Sebagaimana yang disunnahkan juga bertingkat. Ada sunnah muakkadah dan yang gairu muakkadah. Jelas ya? Jadi keadaan hukum-hukum, lima hukum ini, itu bertingkat-tingkat. Apa kaidah dasar yang menghubungkannya? Nah, ini dari keindahan susunan Syekh di sini. Kata beliau, فَمَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً أَمَرَ بِهِ الشَّارِ أَمْرُ إِجَابٍ أَوْ إِسْتِحْبَابٍ. Itu kaidahnya. Apa saja yang maslahatnya itu murni atau maslahatnya rajih, lebih mendominasi, maka syariat pasti memerintahnya. Apakah dengan perintah kewajiban atau perintah penganjuran. Jelas ya? Seperti perempuan memakai jilbab, menutup aurat, itu maslahatnya murni. Semuanya maslahat. Karena itu diwajibkan memakai jilbab, menutup aurat. Tauhid, keimanan, itu maslahatnya, maslahat murni. Karena itu diwajibkan untuk beriman, bertauhid. Jelas ya? Kalau maslahatnya rajihah, dia hanya mendominasi bagusnya, maka dia tidak diwajibkan, dianjurkan. Sebab maslahatnya rajihah. Ya. Seperti dia dianjurkan sholat dua rakaat sebelum subuh. Ya. Rasulullah bersabda, rakaat al-fajr khairun minat dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena maslahatnya rajih di dalamnya. Besar maslahat itu. Dan sebaliknya, wa makanat mafsadatuhu khalisah aw rajihah, naha syari, naha anhu syari, nahya tahrimin aw karaha. Dan apa yang mafsadatnya murni atau dia lebih kuat mafsadatnya, maka syariat pasti melarangnya dengan larangan pengharaman atau larangan pemakruhan. Larangan pemakruhan. Karena itu syirik murni mafsadatnya, tidak ada sama sekali kebaikannya. Dilarang dari kesyirikan. Khamar lebih mendominasi bahayanya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamar dan maisir. Dosa keduanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Karena dosanya lebih besar dari manfaatnya, diharamkan khamar dan judi. Iya. Jangan ada yang berkata, oh, khamar ada manfaatnya. Saya kalau sudah minum, saya bisa lupa masalah saya. Ya betul ya, dari manfaat. Ya. Oh judi. Kalau judi saya agak fresh sedikit kalau saya judi. Misalnya. Itu sisi manfaat betul, tapi dosanya lebih besar. Lebih besar. Ya, karena itu harus dipahami. Ini maksud umum dalam syariat. Syariat itu datang untuk mewujudkan sebuah maslahat yang murni semua maslahat. Kalau tidak bisa semua maslahat murni, dia sempurnakan maslahat yang ada. Sempurnakan. Dan syariat datang untuk menghilangkan maksadat. Kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Dikurangi. Iya. Jadi kalau orang belajar dari ilmu usulul fiqh, akan mudah dia mendudukkan perkara. Dia akan kenal indahnya syariat itu. Jika ada hal, orang-orang yang berbuat tidak bagus saja, sudah dia tahu ini bertentangan dengan keindahan syariat. Tidak mungkin. Ya. Perbuatan yang seperti ini dibenarkan oleh syariat. Walaupun dia berkata, oh itu ada ayat Al-Quran, hadits yang mendukungnya. Oh, walaupun dia berkata, kita bersama ulama besar. Ya. Kalau hasilnya tidak membawa maslahat, menimbulkan mafsadat, tidak mungkin ada syariat seperti itu. Jelas ya? Syariat itu selalu jelas. Iya. Membawa kebaikan. Nah, ini cara seorang memandang. Nah, cara umum di dalam memandang. Kemudian kata beliau, fahadhal aslu yuhitu biyamil ma'murat wan nahiyat. Inilah dasar yang melingkup seluruh yang diperintah dan seluruh yang dilarang. Jadi kalau disebut seluruh yang diperintah dan seluruh larang, berarti masuk di dalamnya seluruh yang diperintah, al-wujub wa tahrim, yang diwajibkan maupun yang diharamkan. Seluruh yang dilarang, yang diperintah, yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Seluruh yang dilarang, yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Sisa al-mubah. Di mana tempatnya al-mubah? Kata Syekh, beliau terangkan, wa ammal mubahat, adapun hal yang mubah, fa inna syari' abahaha wa adina fiha. Sungguhnya syariat membolehkannya, wa adina fiha, dan mengizinkannya. Jelas ya, itu ibaha. Qad yatawassal biha ilal khairi fatulhaq bil ma'murat. Kadang dipakai kepada kebaikan, maka dia mengarah kepada hal yang diperintah. Wa ila syarr fatulhaq bil manhiyat. Dan kadang dipakai untuk kejelekan, akhirnya dia ikut kepada hal yang dilarang. Contoh misalnya safar, perjalanan. Perjalanan. Apa hukum perjalanan? Mubah kan asalnya. Tapi dari sisi perjalanannya, bisa dia wajib, bisa dia sunnah, bisa dia makruh, bisa dia haram. Padahal dasarnya adalah apa? Hah? Mubah. Jelas sampai sini? Baik. Kapan dia wajib? Kalau dia safar haji, wajib atau dia safar? Wajib dia safar. Menjadi wajib karena dia ingin pergi haji. Dia safar untuk menuntut ilmu. Hukumnya apa? Mustahab, disunnahkan. Kecuali kalau ilmu yang dia pelajari, ilmu yang sifatnya fardu ain atas dirinya, wajib dia pelajari. Dia belum tahu cara wudu yang benar, dia pergi daurah untuk tata cara wudu, wajib dia safar. Tidak boleh dia duduk di rumah punya kemampuan, berdosa. Jelas ya? Karena itu kewajiban terkait pada dirinya. Nah, dia safar. Dia safar untuk berbuat zina misalnya. Safarnya menjadi apa? Menjadi haram. Ya. Dia safar misalnya. Ya. Safar untuk pergi balas dendam. Misalnya, dia pergi untuk menuntut haknya. Ya. Padahal harusnya dia lebih bagus memaafkan. Maka ini kadang dia masuk di dalam pembahasan yang makruh. Jelas ya? Pada sebagian keadaan ya, bukan di segala keadaan. Baik. Jadi ini kata beliau, fahada aslun kabir. Ini aslun kabir juga. Ya. Annal wasail laha ahkam al maqasid. Bahwa wasilah itu punya hukum al maqasid. Ya. Jadi wasilah hukum kepada apa yang dimaksudkan. Dia safar untuk maksud haji. Karena maksudnya haji, maka safar yang tadinya mubah menuju kepada haji yang sifatnya wajib, maka safar ini mendapat hukum seperti hukum haji. Dia menjadi wajib juga. Itu maksudnya punya ahkam apa? Al-maqasid. Tapi ini disyaratkan bahwa mubah ini tidak ada asal yang menunjukkannya. Dia ikut kepada salah satu dari empat hukum itu tadi. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang berkata, saya berbuat riba. Saya berbuat riba untuk membantu dakwah. Iya. Bolehkah dikatakan kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid? Hah? Nah, boleh, sebab riba sudah ada hukumnya tersendiri. Hukumnya apa? Haram. Ini ingat, pembahasan penulis di pembahasan apa? Yang mubah. Tidur misalnya. Dia tidur, supaya bisa bangun sholat malam. Tidurnya berubah menjadi apa? Hukum sholat malam. Sholat malam sunnah, maka tidurnya menjadi apa? Sunnah. Jelas ya? Dia tidur supaya bisa bangun sholat subuh. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Maka tidurnya harus menjadi wajib pula. Demikian. Ini kepada hal yang mubah. Tapi kalau sudah ada hukum syar'i di situ, dia haram atau makruh, maka ikut kepada hukum syar'inya. Jelas ya? Sebab itu dasarnya. Jadi ini kaidah al-wasailah ahkamul maqasid, ini terkait dengan al-mubahat. Perkara-perkara yang sifatnya apa? Mubah. Ya, dan kaidah ini juga menjadi dalil sepanjang tidak ada dalil lain yang menunjukkan selain daripada itu. Karena itu kata penulis, wabihi na'lam anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dengan inilah kita mengetahui bahwa sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu juga menjadi wajib. Ya, seorang wajib sholat Jumat. Untuk menghadiri sholat Jumat, dia harus berjalan dari rumahnya ke masjid. Ya. Maka karena berjalan dari rumah ke masjid untuk melakukan sebuah kewajiban Jumat, maka hukum berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat Jumat menjadi apa? Menjadi wajib pula hukumnya. Ya. Jelas ya? Demikian. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fa huwa masnun. Dan apa yang sunnah itu tidak sempurna dengannya kecuali dengan itu, maka itu menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Baik. Iya. Seorang misalnya dia ingin menuntut ilmu. Iya. Dan menuntut ilmu itu dia keluar dari rumah, pergi ke tempat ta'lim. Maka apa yang tidak dengannya sempurna hal yang sunnah, maka keluarnya juga menjadi sunnah. Ya, karena itu Nabi terangkan kebaikan orang yang berjalan menempuh jalan menuntut ilmu. Jelas ya? Nah, wa ma yatawaqqaf al-haram 'alaihi fa huwa haram. Dan apa yang keharaman itu bertumpu di atasnya, maka dia juga menjadi haram. Menjadi haram. Iya. Jelas ya? Sekarang ada seorang dia punya dua anak. Dua anak perempuan. Ya, ingin dia lamar salah satu dari keduanya. Jelas ya? Ingin dia lamar salah satu dari keduanya. Tapi dia tahu bahwa salah satu dari keduanya ini ada yang saudara sesusuannya pasti. Cuma dia enggak tahu yang mana orangnya. Enggak tahu yang mana orangnya. Di sini boleh enggak dia nikahi salah satu dari keduanya? Enggak boleh, sebab itu akan bertumpu pada apa? Hal yang diharamkan. Dia akan jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Wasilah kepada hal yang haram. Sebagaimana kalau wasilah kepada hal yang makruh menjadi apa? Makruh juga. Dan ini perhatikan. Kaidah besar ini. Al-wasail laha apa? Ahkam al-maqasid. Ya. Dan dari sini tampak keindahan syariat. Dan ini yang menentukan jenjang-jenjang ketinggian amalan. Ya. Sebagian orang tidurnya beda dengan tidur yang lainnya. Ada yang tidurnya ibadah, ada yang dia tidurnya ngoros saja. Ya. Jelas ya? Tapi ada sebagian orang tidur ibadah. Dia niatkan baik. Ya. Dan ini membantu dia untuk selalu menjaga keikhlasan. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. InsyaAllah ta'ala. Fasal berikutnya kita bahas di sesi yang akan datang. Setelah sholat asar ya. Sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.